الفاتحة. بسم الله. نستعين صراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Inilah risalah yang dinamakan dia Wasaila Ilmil Kalami Warafatan Warahmatan Lin Awami. Inilah risalah, inilah satu risalah, satu buku yang kecil. Tapi kecil pun besar dalam segi makna dia tu, banyak kuih leh lah. Ya, dalam kitab Jawi khususnya kita tak jumpa lagi kitab yang mengarah kah untuk nak bahaskan masya-Allah apa nama hukum-hukum akal kah. Walikal kitab Jawi yang kecil hukum akal bentuk ijmal gitu ya. Tapi hok ni ngarah mari untuk kita faham dan kejap kemah anak tangga tiga-tiga tangga ni untuk nak masuk ke dalam ilmu usuluddin dengan cara molek. Tu sampai tu kitab ni jadi masyhur sikit. Tu satu risalah, satu buku kecil yang dinamakan dia akan risalah ni, letak nama dia nya Wasaila Ilmil Kalam. Wasail, nama kitab Wasail. Wasail ni jamak daripada wasilah. Wasilah tu tangga lah, tangga. Wasaila Ilmil Kalam, beberapa tangga-tangga bagi ilmu kalam. Beberapa tangga-tangga yang dihantarkan untuk mengkejapkan ilmu kalam. Wasaila yang maudu'atin litahqiqi ilmil kalam. Mana gitu? Dah. Wasaila ilmil kalam, beberapa tangga-tangga yang maudu'atin, yang dihantarkan, yang digunakan, dihantarkan beberapa tangga ni, litahqiqi ilmil kalam, untuk nak mentahqiq, mengkejap, mengkemah akan ilmu kalam. Nak masuk dalam rumah ilmu tauhid ni, yang kena lalu kot tiga tangga ni. Biplak agak ada dah, ha? Tak reti lagi ilmu usul, tak reti lagi si, apa nama, tak reti lagi hukum akal, apa reti usul lah kena. Tak ada. Rumah masuk rumah ke mana? Kawan tak lalu ke tangga hak ni. Rumah masuk ke mana? Dia pelak kat dah. Apa cokoh dah rumah. Kena lalu ke wasain dia. Ni kitabnya tak wasilah lah ni. Dia berapa tangga untuk nak kenalkan ilmu, ilmu kalam. Ilmu kalam. Maka kitab ni dinamakan wasilah untuk mendetak akan royoh. Jadi kitab ni bukan kata royoh. Bukan royoh. Wasilah ya. Royoh kitanya apa? Usuluddin kena ilmu usul. Tapi hok ni sebagai tangga nak kenal hok tu. Maka hukum lil wasail hukmun maqasid. Kalau maqasid kita, tujuan kita, rayah kita, benda wajib, tangan pun wajib. Wajib gi. Ha, tulis sikit betul ilmi kalam tu. Ha, taruh lah. Maka kitab ini dinamakan wasilah. Maka kitab ini dinamakan wasilah untuk menetapkan ghayah, iaitu ilmu kalam. Maka ilmu kalam itu fardu'in, membelajarnya. Maka wasilah pun fardu'in, kena belajar juga. Kerana kaidah lil wasail hukmu al maqasid. Lil wasail hukmu al maqasid, bagi segala tangga-tangga itu hukum bagi maksud. Hukum macam ni bermula hukum bagi segala maksud itu sabit bagi segala wasilah-wasilah juga. Ha, itu dah. Ha, nampak tu dah. Maqasid jamak maksud. Nak semaya. Semaya, zuhur masalah wajib. Wuduk wajib. Ha, tu. Tapi tak akan boleh ambil wuduk kalau tak cari air. Maka apa hukum cari air? Wajib. Tak akan boleh temu air kalau tak gali telaga masalah suatu tempat. Maka apa hukum gali telaga untuk main wuduk? Wajib. Maka bila hukum maksud wajib, jalan negi pun wajib. Begitu juga kalau hukum maksud tu haram, jalan negi pun haram. Jalan negi pun haram. Nak curi barang orang malam ni. Tak agak malam ni kalau nak naik rumah orang lagi ni. Kalau tidur juga malam ni. Tidur ambil gang untuk nak curi. Apa hukum tidur tu? Haram tidur. Tidur untuk ambil gang untuk dicuri tu haram. Kenapa hukum maqasid tu? Haram. Maka ilmu usuluddin wajib kena mengaji fardu'in. Atau kita tiap-tiap orang kena mengaji. Maksudlah hukum fardu'in. Maka apa hukum nak kenakan hukum akal untuk menetapkan ilmu usuluddin tu? Wajib juga. Wajib wasail yang panggil. Bukan wajib maqasid. Maka kitab ni tak nama sesuai dah dengan musamma dia. Wasail ilmu kalam. Nak jadi wasilah. Ada dah. Ilmu kalam, ilmu usuluddin tu lah. Warokfatan. Baca warokfatan tu atas pada wasailah. Tapi kalau kita tak baca wasailah, baca wasailu, warokfatun lah. Warokfatun warahmatun lin awam. Baca wasailah nasab tu ki jadi. Ataupun kalau baca wasailu boleh tu dah. Yang dinamakan. Kena dah wasailah. Maka yang kedua bagi. Yang dinamakan dia. Habis itu. Wasailah ilmi kalam. Warokfatan. Rokfah. Warahmatan. Apa rokfah? Rahmah ni. Rokfah tu ke apa? Itu. Rokfah dengan rahmah tu supa tak? Itu. Dalam itu. Kaya masa. Wala ta'khudkum. Dah. Dalam. Apa nama ayat je. Ada rajak. Ayat hok suruh pukul orang zina dah. Zaniatu wa zani fajliduhuma fajlidu kulli wahidatin minhuma mi'ata jaddah wala ta'khud kum bihima ra'fatun. Ra'fatun lain. Rahmatul lah ra'fatun hok tengah jinya syiddatur rahmah. Ha tu. Ra'fah ni kesiaplah. Ha kalau kita tahu ra'fah. Rahmat umum. Kalau ra'fah khah. Tulis itu sikit. Tulis betul warahmatan tu min atfil ami ala al khasi. Buat itu sikit eh. Tulis sarat sikit. Min atfi an ami ala al khasi. Li anna ar-ra'fata akhassu minar rahmah. Karena ar-ra'fata akhassu minar rahmah. Far-ra'fatu makhsusatun bidaf'i al-makruhi. Oh, gitulah. Makhsusatun bidaf'i al-makruhi wa izalati ad-darari wa izalah ad-darar war-rahmatu ammatun. Habis itu war-rahmatu ammatun. Ra'fah ni yok kesie lah dok kena sangat-sangat teh. Napa orang kena tapa, napa orang kena tapa, napa orang kena jok, napa orang kena nak kena lutut, kena seksa. Kita rasa kesie, kesie nak video tu lepas daripada benda tu, tu panggil ra'fah. Ra'fah baik dah tu ra'fah. Adapun rahmah ni tak ada nampak lembut duk molek-molek kita nak widuik dia. Ha tu kesie jadi umum. Jadi betul ra'fah ni pun rahmah ada. Tapi rahmah yang umum sikit. Baik tu dah yang umum. Kalau kita nampak duk molek-molek kita hala tepung dia makan. Ha tu rahmah tak panggil ra'fah. Ra'fah. Tapi nampak yo duk tak rok lapar duk jadi nak mati dah misalnya. Kita siap video makan. Hak tu ra'fah. Maka dalam ayat rejal tu, ayat-ayat pukul tu, jangan bagi kita ada sifat ra'fah, nampak yang kena pukul. Ya zina apa tu? Hukum kena pukul, kena rotel misalnya. Satu. Lepas tu duduklah hakat rakyat susah gitu, jangan kita puasa ayah kesia tu. Saya tak servis kesia masa tu. Haa tu. Nampak tu dah ra'fah. Boleh? Ini dia kata, nak kata ini ra'fah. Kesia belah. Belah. Haa, belah kesian. Ha tu. Rahmah ni kesian, kasihan gitulah. Apa ya tu? Lin awami. Nampak tak luk belaka tu? Rahfah war rahmah lin awam. Jadi kesian belas dan kasihan belah bagi segala orang awam. Jangan kecek rahfah dulu. Nak tafaun dengan ayat Quran juga. Alaikum harisun alaikum bil mukminina raufun rahim. Raufun rahim. Tu yang sebut ra'uf dulu barulah rahim. Ah dalam sifat Rasulullah kan ra'uf rahim. Ada nak ra'fah rahmah. Jadi kesian belah dan kasihan belah bagi segala orang awam. Maksud dengan awam di sini ialah mereka yang baru belajar ilmu usuluddin. Nah tanda situ. Marilah alim mana tahu mana tak reti usul lagi panggil awam lagi. Awam di segi ilmu ni. Tulis situ maksud dengan awam di sini. Maksud dengan awam di sini ialah mereka yang baru belajar ilmu usuluddin. Mereka yang baru belajar ilmu usuluddin. Habis itu. Itu awam. Inilah kesiaplah bagi orang awam. Awam. Habis itu. Apa tiap-tiap ilmu dia ada awam dia, ada khawas dia. Kalau ada kita faham ilmu usul tapi tak reti nahu masalah. Kita panggil awam lagi dari segi ilmu nahu. Tapi bila ngaji-ngaji jadi khawas dia. Masing-masinglah. Habis. Pada bicara hukum-hukum akal dan sedikit-sedikit lagi istilah ulama usuluddin. Ada dua perkara tadi kita ni nak bicara. Lepas tu ada nasihat sikit-sikit. Ya tu. Yang dah silap setengah orang kata, kita ni ngaji sifat 20 ada habis dah asal rekod. Sifat 20. Kita ni nak buat tangguh lagi dah. Kalau orang faham akan hukum akal wi kemah wi kejak molek, ngajilah sifat kita usul mana-mana pun dia tak akan jadi sesat jalan. Tak selera. Dia mudah gi. Pagi. InsyaAllah tu. Pada bicarakan han keadaan wasail ilmi kalam ni, pada bicara, pada membahas, pada membincang, pada menyata hukum-hukum akal. Hukum-hukum akal. Nak kecek hukum akal. Maka hukum akal ni bukan maksud kita mengaji tauhid. Kita mengaji tauhid nak kenalkan Tuhan. Tapi hukum akal sebagai tangga ya. Sebagai tangga untuk mengaji dia. Sebagai wasilah. Hukum-hukum akal. Nanti kita share semula lah. Hukum-hukum akal ni keputusan-keputusan yang dibuat oleh akal kita. Itu hukum akal. Nanti kita bahas semula. Maka hukum akal tu kena ke diri. Ya orang ada akal, ya ada hukum akal semata dah. Siapa dia tak ada akal, ya tu tak ada hukum akal. Maka tak ada hukum akal tu tak ada akal ya tu. Nampak? Apa dia kata ulama ni? Laisa bi aqli ni apa nanya? Padahal kita tak tahu ya. Padahal hari-hari kita orang ada akal ni, kita duduk berlaku atas tiga hukum ni dengan sendiri. Atau mesti kita tak khabar diri. Kita tahu kata ha, benda hak kita, akal kita buat kat sini ni panggil tu. Ha ni panggil ni. Itu istilah ulama buat, padahal akal kita tu duduk main hari-hari dah dengan benda ni. Ha tu. Dan sedikit lagi, sedikit pula istilah ulama usuluddin. Ha depan lagi kita ni macam ni. Istilah apa istilah usuluddin? Lapa-lapa yang disepakat oleh ulama usuluddin. Ha tu maksud istilah ulama usuluddin jak ni. Lafa-lafa yang disepakat oleh ulama usuluddin. Tu. Habis itu. Amrun iktibari apa makna? Wujudi apa makna? Qadim apa makna? Azali apa makna? Tu ulama sepakat siap dah. Masing-masing lafa tu. Amrun iktibari ada berapa jenis? Ada amrun iktibari hakiki, patut amrun iktibari majazi, amrun lebih mana hantar depan lagi. Hantar ni nak kecek bab tu. Untuk anak cucuku, bicara tu dia kata. Bicara tu untuk anak cucuku tu. Anak cucuku. Maksud dengan anak cucu yang sini jap ni tulis itu betul anak cucu. Maksud dengan anak cucu nyo ialah anak cucu yang bernasab keturunan. Dan anak murid-muridnya. Itu maksud anak cucu di sini. Tak masuk kita. Tak masuk kita. Dalam maksud musanneh. Kerana kita bukan anak murid. Dalam kalangan apa mana murid. Kita masuk dalam yang do'eh muslimin dan muslimat. Itu kita. Untuk anak cucuku. Itu kita ni. Dan yang do'eh. Di atas pada anak cucu tu. Jadi untuk yang do'eh. Orang yang do'eh. Dari kalangan orang Islam, laki-laki dan muslimat. Orang Islam yang perempuan. Tu. Hak do'e. Maksud dengan do'e tu tulis pula. Yang do'e, yakni yang belum faham dan pandai lagi. Yang belum faham dan pandai lagi ilmu usuluddin. Itu yang do'e. Yang belum faham dan pandai lagi ilmu usuluddin. Kita nak tangan mana? Kita tangan makbul ke eh? Makbul. Okay, dok eh. Tapi tak dok eh jidde masa eh. Dok eh jidde ni. Dok eh. Daripada orang Islam, muslimi dan muslimat. Tu. Tengok ulama Masya Allah tu. Dia nak mati. Dia bukan tugas dia mengajar semata-mata hari dia dok. Kena buat benda pula untuk taruh anak cucu masa depan. Takut dia disesat jalan. Tu ulama akhirat dia fikir untuk masa depan. Bukan atau fikir hari untuk hari yang duduk itu tak. Kita di ustaz sikit lagi pun kena fikir juga untuk budak masa depan. Dalam sekolah kita dalam mana-mana. Bukan atau fikir untuk budak 2, 3, 4, 5 orang pada mengaji kelas kita tak. Fikir kata buat lah no we have pula untuk masa depan lagi. Budak pun depan lagi nak masuk-masuk tu. Tu dia kira je bersikap ulama kita. Habis dah. Yang suka mulai belajar humi. Tu yang ni sifat mana? Anak cucu Dan yang do'eh-do'eh tu lah. Itu. Anak cucu mana? Hok. Yang ni sifat. Atau orang do'eh-do'eh mana? Yang suka mulai belajar. Hok tak suka nak mengaji. Tak nak tepuh mula lagi dah. Kita ni. Tapi wak ni bagi orang yang yang suka mulai belajar. Humi dan asal agama. Mana? Yang suka mulai. Yang suka nak mula. Belajar, nak mengaji. Humi dan asal agama Islam. Humi. Kita-kita dah. Kalau bahasa-bahasa kita tulis lagu mana? Umbi. U-M-B-I. Umbi. Umi gitu. Kita cakap humi, humi. Humi. Maksudnya umi. Bukan umbi-umbian. Kalau umbi-umbian jadi hubi. Jadi hubi gitu. Suka mulai belajar humi dan asan. Atau tafsir ni. Hatullah asan. Humi tu bahasa Melayu, bahasa Arab tu asal. Tapi reti asal pula pada humi kadang-kadang. Jadi pahaya bahasa Arab kita. Reti bahasa Arab. Humi, asal, akar, pedu, punca boleh kata lagu tu. Kau tu lah. Humi ke, asal ke, tunye ke, pokok ke, punca ke, pedu ke, akar ke. Ikutlah. Kau tu lah tu. Jadi ada. Humi dan asal agama Islam. Agama Islam ni ibarat tiga benda lah. Ya ada Islam, ada iman pada ada tasawuf. Ada ilmu usul, ada ilmu fiqh dan ada ilmu tasawuf. Ilmu usul tu supaya akal. Karak bawah. Musuluddin, akidah tu supaya akal. Lepas tu pokok dah dahai tu, baik gi wah tu, warning tu orang panggil porok saja tu. Hak tu ilmu. Ilmu fiqh. Jadi dahai gi kat tu, dahai gi kat tinggal. Tapi akal nak segar, buah nak subuh, tengok ada bajoi duduk belah dalam pula. Waktu ilmu tasawuf. Duk mai perani dalam. Waktu. Jadi akal nak jadi sehat, buah molek, akal subuh, sumuh, dahai subuh duk di isi katik. Bajo sapa. Hai tu. Ai sapa salah. Waktu tu tiga benda tu ya. Maka akal buruk di mula kita tak sama kecek kata nak buah molek. Tu. Ni hot buat akal. Mari kerak tak mana pun. Dah hai kerak apa kali pun. Dia akal dia segar je tumbuh pula. Dia tumbuh pula. Amalai molek. Teka-teka duk rajin. Teka malah. Teka rajin. Teka malah. Dia humi duk ada. Akal duk ada. So, say. Yang puak-puak-puak. Yang boleh pula. Hari ni malah. Esok so rajin semayit. Tapi amalai dia tu soh. Soh. Dia terima lalu dah. Sebab apa? Sebab akal duk kena tu. Ni akal. Nampak molek oi. Nampak segar molek tapi tak khabar kata akal buruk. Tak lama. Lama. Sebab tu ni. Dia suka mulai belajar humi ni. Ini humi. Dan asal. Asal tu humi tu lah dah. Agama Islam. Agama Islam. Masya Allah. Sebab tu akal ni nak jaya orang duduk di akal ni. Amalai kurai tak kurai pun. Kalau iman kena betul comel walak. Harap perang sesuga lagi. Tuhan tak halakkan umat dia. Rasulullah tak halak. Dan Allah Ta'ala tak halak. Hama dia yang ada iman dalam hati. Walaupun satu zarah pun. Tak ada lain akal selama-lama. Dia kena masuk juga. Ke syurga satu hari. Sebab tu betulkan humi walak. Dia nak rajin jiruh dik lah deh. Rajin jiruh. Ni tak apa akal awal. Akal awal tak apa sehat online. Tak jiruh tak apa raja lah. Dia kena duk main tak mua juga. Mana tak itu. Peruan din rot enam. Peruan din malah. Habis. Dengan secara didikan ulama dulu-dulu. Dia kata. Tu. Belajar tu. Perlu. Belajar humi tu dengan tak lupa dah belajar. Mula belajar. Mengaji banyak masa. Mengaji-ngaji akidah ni banyak masa. Tapi kita nak mengaji dengan cara didikan ulama dulu-dulu. tu. Kalau dengan cara didikan hok baru, dia sejenis pula. Kro'eh belakang, kro'eh sunnah, kro'eh hadih, kro'eh hadih. Waktu secara didik ke pun orang tahu tu. Ha ni humi dah asal agama Islam. Ha tu belajar tu dengan secara didikan ulama-ulama, ini ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah lah, hok dulu-dulu. Ha, hok dulu-dulu. Tu ulama dulu-dulu. Ha tu. Agama ni kena rojok kelik orang dulu. Jangan tengok rojok kelik orang berdua. Oh, jangan rojok ke depan, kena rojok ke belakang. Agama Islam ni. Tengok rojok orang dulu. Kerana Islam, dia kemah. Dia kau dulu, dia kemah. Tu. Boleh. Fatabi'i salihah mimman salafah wa janibin bina'ata mimman khulafah. Kau dulu-dulu tu. Tukup. Buat jalan orang dulu. Habis. Pada melepaskan tubuh badan daripada masuk ke dalam neraka, tetap kalau masuk pada umur yang kelima. Apa? Pada melepaskan, takluk mana pada ni? Takluk mana? Belajar tu. Mula belajar tu. Yang suka mula belajar, mulai belajar dengan cara didikan ulama. Mulai belajar tu pada apa? Ha tu, pada dengan mana untuk kita. Ha tu. Mula belajar tu pada melepaskan, untuk melepaskan tubuh badan. Tubuh badan, tubuh lagi badan lagi, hak tu lah ya. Tubuh bahasa Melayu, badan masuk Arab. Ha, tubuh badan. Macam gitu dah. Tubuh badan, tubuh badan. Badan tu tubuh dah. Pak idopak ni kan, bukan idopak, kalau idopak tak sah. Dia sebab idopak murodeh. La ifak mudadih, ya tak sah. Malaikat takdir, takdir mudah pula. Tubuh badan, tubuh bagi orang yang punya badan. Gitu. Tubuh bagi tuai badan tu. Tak apa gitu. Apalah. Pada melepaskan tubuh badan. Bukan melepaskan tubuh badan saja, ini melepaskan tubuh badan dan roh. Patik. Habis kecek, ya nak biar disedak. Pada melepaskan tubuh badan, melepah daripada masuk ke dalam neraka. Masuk ke dalam neraka. Mana mengaji tu untuk melepaskan tubuh badan kita daripada masuk ke neraka ni. Yang tujuan ngaji. Nak boleh lepah. Nak boleh lepah daripada tuntut tersyarak tu. Sebab kalau tak lepas tuntut tersyarak, dia ada kena siksa pula. Tak apalah, masuk dengan cara berkekalai ke, waliyazubillah, ataupun setah-setah, setahun dua ke. Ala kulihan nak melepah daripada tu. Masuk dalam neraka. Bila masuk dalam neraka tu? Masuk tetap kalau takluk. Masuk tetap kalau masuk pada umur yang kelima. Tetap kalau umur yang kelima. Umur yang kelima tu, hok hok kejayaan sosok orang tu, tulis di situ. Apa umur yang kelima? Bermula umur manusia itu, bermula umur manusia itu ada lima peringkat. Ada lima peringkat. Ada baik orang mengaji lagu tu. Tapi carilah kitab pun, ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Al-Habib Abdullah Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Satu kitab nama tu, dia kecek koh bak lima umur ni. Namanya, apa dia? Apa dia? Sabilul Irdikar Waliktibar. Kitab dia tu. Dia kecek bak ni. Fima apa nak? Fima yamurru bil insan minal a'mat. Okay. Ya ada kitab tu lah. Kita tengok, ya ada rojak ke. Syekh Ayahuddin ni nakal kitab tu banyak untuk buat kitab satu nama lagi, nama Tazkirah. Kitab Tazkirah dia tu untuk nasihat ya. Umur ni kita nak tepun ni, umur ni nak tepun ni weh, tepun ni, tepun ni weh. Lepas tu dia nakal pada kitab tu. Maka kita ngaji kitab tu, kita tahu tak, oh maksud umur yang kelima, hak iya nak ni. Hak maksud tu, umur yang kelima. Tulis sikit ya. Bermula umur manusia itu ada lima peringkat, iaitu umur yang pertama ialah umur yang dimulai daripada Allah Ta'ala membuat Nabi Adam. Allah Ta'ala membuat Nabi Adam dan mengisikan segala benih, anak cucunya di hujung sulbi, Nabi Adam. Habis itu, tu umur pertama Allah Ta'ala waktu ada, lepas tu bubuh segala benih anak cucu di hujung sulbi Nabi Adam lah pada. Maka bila Nabi Adam boleh anak, anak tu turun je bagi tu baik. Benih turun temurun mari siapa kita ni, jap pada mula-mula humi gitu. Nampak tu dah. Satu umur pertama kita dalam alam arwah lagi dah. Tu. Habis itu. Dan umur yang kedua ialah dimulai daripada keluar manusia dari perut ibunya. Dan terus ke alam dunia. Habis itu. Okey. Berartinya umur pertama hujung sud di dalam perut. Duk besar-besar sampai 9 bulan. Telat matang wang tu baik. Ha tu. Naik dah umur yang kedua. Nampak dah. Orang makan piah putih dah. Buka mulut yang buka po. Buat ngangor yang nak cacai telai orang tamar tu. Tu mulai pada tu. Dan umur yang ketiga. Hubung lagi. Dan umur yang ketiga ialah umur selepas manusia. Meninggalkan dunia. Dan masuk ke dalam kubur. Yakni alam barzakh. Yakni alam barzakh. Barzakh. Begitu. Dia mati. Malikil maut. Tarik nyawa tu baik. Walaula idza balagatil hulqu fa antum hina idzin tanzurun. Nampak dah, nak pergi dah. Boleh kubur. Nak mandrak buka lah tu. Satu alam tu. Alam tu susah. Yang ketiga tu. Alam barzak namanya. Alam kubur. Alam kubur tu ibaralik. Padahal maksudnya alam barzak. Alam barzak ini alam yang selepas daripada alam dunia. Sebab kalau kita alam kubur, orang yang mati tak ada lek kubur. Lek kubur ikan. Kena bakar. Kalau tu. Alam kubur aktibar rolik. Roliknya orang yang mati boleh kubur. Padahal bukan orang yang duduk dalam kubur. Alam suku kita tak tahu alam tu duduk betul mana. Tapi bila mati duduk alam tu semua. Alam barzak. Alam lepas pada mati tu. Habis. Dan umur yang keempat ialah Umur selepas bangkit dari kubur. Umur selepas bangkit dari kubur. Ketika ditiup sangkakala. Sehingga selesai segala hitungan amalan. Di padang mahsyar. Umur yang keempatnya di titik sirat. Kerana titik sirat. Titik sirat ni ambil pada pada masa pergi kepada syurga. Ha tu hok dan hok akhir kalinya. Titik sirat tu lalu lirik sirat pergi. Maka bila kali pertama kaki mula jijak masuk dalam syurga, tu masuk umur yang kelima. Tu umur yang kelima kita. Umur tu selama-lama dah. Ha. Dan umur yang kelima ialah. Hubung kat ni. Dan umur yang kelima ialah. Mulai. Daripada masuk ke dalam syurga dan berterusan selama-lama. Habis itu. Dan berterusan selama-lama. Habis itu. Tu umur yang kelima. Habis itu dah. Kita nak mengaji nak lepas tubuh badan kita daripada masuk ke daripada melepaskan tubuh badan kita. Tu mengaji mula belajar tu daripada nak masuk yang untuk masuk ke melepaskan daripada masuk ke neraka. Tetap kalau masuk pada umur yang kelima. Umur yang kelima tu dua tu. Kalau masuk syurga, syurga. Neraka pun neraka. Habis itu dah. Menghimpunkan dia akan risalah ni oleh Abdul Qadir bin Wangoh. Wangoh. Ayah tua yang Wangoh. Nama Wangoh. Nak wayak kata kan no. Orang tua yang bukan ulama. Tak mesti kata seorang nak jadi alim ni kena ayah dia alim dah. Mesti bukan tahu ni anak tu guru tak apalah. Sikit-sikit tu guru berlagu dengan dia. Kita bukan anak tu guru ni tak alim dah. Ada. Ya bukan. Allah Ta'ala nak tunjuk kata orang alim ni ya bukan gitu. Tak gitu. Pak Irak ni tak apalah pada MK ni. Ayah-ayah lagi dah. Dia tok-tok-tok tu benar ayah tu lagi. Turun dunia dia. Cek-cek nama ni. Ayah dia sikit. Wangoh. Tok Wangoh. Abdul Qadir bin Wangoh. Wakah Budi. Ni kampung dia, Wakah Budi. Kampung kau di Sekeh. Dia Sekeh ni luar pula. Sekeh yang luar. Sekam ni. Satu pun. Koryah dah. Benda-benda tu koryah. Satu koryah dah. Tu Sekam. Lepas tu Wakah Budi ada Wakah. Sekeh. Selah Budi. Sekeh apa lagi. Banyak Sekeh tu. Selah Budi dia panggil Wakah Budi. Kalau orang tua dulu panggil Selah Budi. Tapi ayah dia panggil Wakah Budi. Ya selah Wakah tu lah. Ya selah si. Selah Wakah. Kalau orang tak reti, tak kenal tempat, dia pergi ikut saya kata Wakah Budi. Sekejap ni, dia ni Wakah Budi dia. Wakah Budi dia kepada. Kau lah. Bukan Wakah Budi dia. Wakah Budi tu nama tempat. Kampung dia. Habis itu. Masa tu kawan saya tu pun nak tak ramai lagi. Ya timur Tok Mokngu tu. Bawa nak Mokngu yang besar. Lepas tu bila Tok Mokngu ngajar tu. Tua lah Tok Mokngu. Anak murid banyak dah. Lepas tu akhir hujung-hujung umur Tok Mokngu masa tu. Ponok Mokngu tu kurai dah. Sebab Tok Mokngu tak agak mengajar. Bila tak agak mengajar ponok orang kau tubik. Budak kau tubik kau ngaji kat lain. Ponok Mokngu kurai masa tu. Lepas tu kebetulan ayah dia klik. Jadi klik Mekah. Buka. Plung. Kau itu masa ni lah. Mereka timur kau. Sekir pula. Jadi kurang dia nak kena ni. Jadi kat tu ya. Mok ngomong sekir. Timur dia. Tu ada tekan sikit. Dengan Tok Mok ngomong. Sebab semelih tu. Sebab semelih tu. Tu. Dari asal etikok kan. Dia belakang tu ada risalah. So ayah dia. Yo ngarai tu nak rak pendapat untuk mengu. Semua masalah semula he. Jadi haye atau lembu kambing kena tepuh di kereta, kena duduk di panggung perut tubik perut duduk di panggung. Masa tu boleh tak gi kita nak gi semelah dan makan. Tu. Lagi. Kita nampak duduk lepas, kita tak pergi cepat-cepat pun. Kita tak boleh pakai. Burung-burung ni, bismillah. Tengok atas lah, sudah. Boleh tak. Itu bahas tu, hayat tu ada dua. Hayat mustaqirah, hayat mazbuhah. Hayat mana, orang boleh pakai, hayat mana orang tak boleh pakai. tu. Apa dah? Sati tu kita semelah dia tu degil pon lagi lagi serah. Sati. Tu kau tu hidup tu ada kau yang hidup dengan jalan ayat mustaqirah ke ayat madhuha. Ah tu hidup apa tu? Patu selem tu alhayya tu degil pa gitu tu yang hidup macam mana dah tu? Motor mamak gitu dah hidup gitu tu hayat bukan hayat bukan hayat apa nama bukan hayat mustaqirah dah. Ha tu. Maka hak tu tu hukum bangkai. Kalau sembelah nak akil dah. Ha. Apa saya kena tepuk kaki gitu gitu. Mari masuk dah dah bawah rumah. Tengok lagi dah tu hak tu tak apa. Ni dok atas-atas. Ha masalah. Ha tengok kita tu. Ha kita tu. Pada ayat tu orang kata boleh. Baru ayat dia mari dengan nah kitab tu kitab ni kena dalam kitab tu bahas kaji tengok macam ni. Ha. Sama sama anak murid tu waktu pada yang belaka tu mengu kau anak murid tu mana. Tapi rumpu tu dalam. Kakak tu dalam. Ha habis situ. Dah. Ha menghipungkan dia oleh Abdul Qadir bin Wangah Wakah Buriskam. Harapkan bahawa rata manfaatnya dan mendapat balasannya daripada Tuhan yang ghani. Harapkan, yani hamba harapkan daripada Allah bahawa rata, bahawa merata, mengumum, merata manfaatnya, manfaat ini risalah ni. Agaklah ya Allah bahawa ratakan manfaat risalah ni. Boleh risalah ni jadi manfaat kepada orang Islam seluruh. Rata manfaat. Dan mendapat balasannya ni atas pada rata manfaat. Jadi harapkan juga bahawa mendapat balasannya, balasan bagi ini risalah ni. Minta harap ke Tuhan juga bahawa dapat balasai daripada ini risalah ni. Mendapat tu daripada Tuhan yang ghani. Dapat daripada Tuhan yang terkaya dari serbu-serbi. Tu. Habis itu dah. Hak mengecap terpelihara. Siapa-siapa berkehendak, hendaklah berkira. Bagi apa? Tak jatuh dia itu. Hak mengecap, mengecap ni tobok ataupun citok lah. Hak citokkan. Terpelihara, sang wali kesik lah. Hak mengecap, hak citok, terpelihara, terjaga. Siapa berkehendak hendak berkira. Buat kira kira dengan dia. Kita kira dengan tuan dia. Kalau tuan mati pun buat kira dengan anak cucu dia. Tu fair eh. Hendaklah berkira. Berkira ni berkira bicara dengan tuan musonih tu. Muka hok hok tu pelihara ni. Baik. Habis dia dah. Kulit ya, kulit ya tu. Lagi kulit ya. Lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Puji-puji bagi Allah. Tak tahu kata belakang dengar tak tahu lah. Belakang rasanya kurang sikit kalau rumah ni. Dalam ni, kalau luar lah, dari angin lah. Nanti ambil fikar tu lah. Dia dengar tapi orang panggil dengar dengar bil kuah. Bukan dengar bil kuah, bukan dengar bil fa'li tak. Dengar dengar gitu, dengar orang ada apa kecek apa. Tapi tak dengar sungguh. Ha, bismillahirrahmanirrahim. Puji-puji bagi Allah. Ingatlah kita ni buat mengajar orang kampung apa? Ha, mengajar orang kampung. Ataupun mengajar orang rumah. Ini kita macam ni. Ini lada terus ni boleh buat klip. Puji-puji bagi Allah. Ini segala puji yang empat bagai tu. Ya isyarat aku tu. Ayah dia ya beza pada MK sikit. Tapi dia minta izin dah. Minta izin dah. Ya pada MK berlaku. Pada MK orang mula-mula tukar uslub. Kerana kebiasaan ulama dulu-dulu bila kata alhamdulillah segala puji belaka ya. Segala puji bagi Allah. Pada MK dia kata puji-pujian bagi Allah ya ubah. Ubah. Dia nampak ke dia. Jadi fikrah dia dia kata tak berlagu kalau waktu segala puji. Segala puji ni comelnya terjemuk untuk jamak ya lah. Nah, kita kata nampak tak? Buyut segala rumah. Tak apa. Segala tu comelnya terjemuk untuk lapar hak jamak. Tapi alhamdulillah bukan lapar jamak. Maka terjemuk alhamdulillah segala gitu nak nak memberi wahai kepada orang kata alhamdulillah ni lain jamak. Padahal alhamdulillah ni bukan jamak ya kata. Alhamdulillah tu bukan jamak, lapar mukrat. Kalau al-mahamidu ya apa mahamid? Mahamid jamak ah tak apa. Ni hamdu ni mukrat. Maka bila mukrat terjemuh juga mukrat. Dia kata puji, puji. Hati mukrat. Puji. Lepas tu ulang kali lagi. Puji, pujian. Nak bina apa kata? Lapar ni banyak makna dia. Bukan kata so dak puji tu. Banyak bagai puji. Ayah dia kata puji, puji. Puji, puji. Dia banyak cara hak dia minta minta izin kepada tok guru. Hak nak ubah. Ayah dia klik main-main tanning. Lepas tu dia mengajar-ngajar dia kata, eh, puji-pujian takut takut jadi payah pula. Okay. Puji-puji boleh ke tak? Eh? Puji-puji. Dia tanya kat Daeng. Eh, Pak Daeng. Eh, Allah, kenapa nak tukar jadi puji-puji dia? Lah, no. Banyak kata tu. Lepas tu tinggal badannya, sifat mukhalafah. Ah, sifat qiyamuhu binafsih. Pada Mekah, tok guru dia tu, tulis dalam kitab Baqarah. Ada Allah Ta'ala sendiri-dirinya dalam Baqarah. Sendiri-dirinya. Itu ayat dia mengajar kita apa nama takrib apa semua tu. Dia kata, "Eh, kalau kata ada Allah Taala cara-cara diri boleh tak?" Ha. Ya nak muka naik naik ke muka. Tanya Pak Do. Eh Pak Do, mau nak tukar uslub sikit kalau kita kata ada Allah Taala cara-cara diri tu boleh tak? Masa mudah faham sikit orang kampung. Pak Do dengung. Lalu-lalu kira lo. Kalo. Pada lepasnya akhir juga. Ha, lepas pada Pak Raya kira siap dah tu, Pak Raya panggil. Eh, deh. Kamu duduk kira tak? Ikut mu? Kamu duduk kira gitu, ikut mu? Kalau ikut mu berarti tu usuluh-suluh saya ingat dah kata, tak lari uslub di ni daripada maksud ulama. Maka, boleh kata, ada Allah Ta'ala cara-cara diri. Ha, tu kira mu bin nafsi. Kita kena faham pula lah maknanya. Puji-puji. Ya, maksud sama dah. Puji-puji ni segala puji orang empat juga. Tapi Syekh Qadir pun ni segala puji situ dengan jalan masih arif pun segala puji. Syekh Qadir Mandili. Puji-puji bagi Allah. Jadi segala bagai-bagai puji yang empat itu bagi Allah. Jadi berhak bagi Allah. Hak Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hakikatnya. Ah tu bahan banyak dah sini. Ah tak usah banyak lebaran dah. Siapa Allah Ta'ala tu? Badah. Tuhan yang memberi ia, ia Tuhan. Memberi kepada kita. Memberi akal fikiran. Tuhan yang memberi ia, ia Tuhan tu. Beri ni, jadi beri di atas jalan lipa kurnia lah. Tulis itu, belum beri ni. Lama kila Muqtazilah. Muqtazilah kata wajib kena beri. Yakni, memberi atas jalan, memberi atas jalan limpah kurnianya, memberi atas jalan limpah kurnianya dan semata-mata rahmat darinya, dan semata-mata rahmat darinya, bukan dengan jalan wajib, bukan dengan jalan wajib kena beri. Seperti yang berkata oleh Muqtazilah. Seperti yang berkata oleh Muqtazilah. Wajib. Allah Ta'ala hantar Rasul mari wajib. Allah Ta'ala wi akal kita wajib. Kena akal benda walat. Salah. Wa qawluhum inna as-salaha wajibun alaihi. Dia kata alaihi. Lepas tu Musa kata qawluhum lagu tu zurun. ma alaihi wajibun. Tuhan tak wajib buat apa. Bukan kata benda tu wajib atas Tuhan lah. You not we, ikut dia. Tak say we, ikut dia. Atas limpa aku ni dia. Orang buat baik nak mabur dengan kau boleh tak? Boleh. Orang buat jahat nak buat syurga boleh tak? Boleh. Maka ya boh kita dalam syurga tu semata-mata limpa kurnia dia. Ya boh kita dalam neraka tu semata-mata keadilan dia. Nampak tak? Fa in yusib benar fa bi mahdin fadli wa in yu'azzib fa bi mahdin adli. Tu. Ya Allah. Amin. Maka Tuhan yang beri ia Tuhan tu kepada kita, kita siapa? Kita ni dia, manusia dan manusia lah, manusia. Tapi asalnya kita ni maknanya masuk belakang tu hak akal ni. Jin, manusia, malaikat ada akal. Tapi maksud kita di sini manusia yang beriman ni hak mesti ada akal tu tiga. Adapun binatang dia tak ada akal. Saya tak wui akal dia. Beri kepada kita manusia yang beriman ni beri akal fikiran. Tu. Hai akal fikir. Akal lah fikir lain tu. Akal bukan fikir. Kau anu ni. Akal bukan fikir. Akal tu apa akal? Akal tu apa? Akal tu apa? Kenapa tak deh? Tanya dia akal apa akal tu? Dia. Kan tanya fikir apa fikir? Akal tu apa? Kuliah usul dia jawab. Kuliah usul dia jawab. Akal tu apa kita duduk ngaji? Akal-akal ni apa? Cahaya. Cahayanya muka itu. Cahaya muka. Cahaya apa? Tulis. Tabik, tabik. Akal ialah satu nur. Akal ialah satu nur yang Allah Ta'ala menjadikan dia. Sama seperti dengan roh. Sama seperti dengan roh. Pada pihak. Pada pihak. Pada pihak menjadi jisim yang halus. Pada pihak menjadi jisim yang halus. Dan menjadi perkara yang dirahsiakan Allah Ta'ala. Yang dirahsiakan Allah Ta'ala akan hakikatnya. Akan hakikatnya. Ini istilah ulama kata nurun ruhani itu maknanya. Nur jadi bangsa kepada roh. Yakni nur yang dari pihak roh. Maksudnya sama-sama serupa dengan roh juga pada pihak. Menjadikan jisim yang latif. Yang halus. Tulis hubung lagi. Maka dengan sebab ada nur itu. Seorang dapat faham. Akal ilmu. Dan nur itu diletakkan dalam hati. Dan bercahaya pada otak. Manusia. Dimulai jadi akal pada ketika tiup roh ke dalam anak dalam perut. Dan akan mulai sempurna. Nur itu pada ketika balik. pada ketika balik. Sebab kita ingat api tu lah, kita guna api melawan macam kerak api. Kita menyalakan api di ketam salah. Dia mula-mula timur kita tu bau cahaya halo-halo ya. Tapi bila kau makan ya kau nyala. Nut ni Allah Taala bubuh teka duk Tuhan bubuh roh lagi. Budak leperuk tu bila Allah Taala hantarkan malaikat tiup roh ke dalam perut budak dalam budak leperuk tu, ha mula masa tu nut tu ada Tuhan buat. Cahaya duk ada dah. Nut tu cahaya. Tapi kau nyala sikit. Bila balik umur 15 nu tu cerah cepenuh lah. Sebab tu teka tu Tuhan taklifkan hukum. Kena mengaji, kena apa tu. Kerana nu tu sepenuh lah dah masa tu. Siapa dia cahaya kuat, akar tinggi. Cahaya kurang, akar dia tumpu. Main ke cahaya masing-masing. Ingat lah nu. Sebab tu maksiat tu buat duk mampuh cahaya tu. Tu maksiat tu dia kau mampuh kat cahaya tu. Tu dia tinggi akar tu. Kalau ni akal yang hadir weh. Nut je kuat. Nut je kuat. Hakikat tu dah nut. Hak ni satu takrih lah. Padahal Allah menurut banyak lagi takrih akal tu. Nampak kan dah? Akal ni satu benda. Makhluk tu hair kak. Tu hair buat. Apa fikiran? Fikiran lah eh. Tulis betul fikiran pula. Akal lah fikiran eh. Dengan sebab ada akal je boleh berfikir. Bila berfikir ada fikiran. Fikiran ni apa? Fikiran itu terjemahan daripada fikrah. Lakas tubuh ni tak apalah. Lakas tubuh ni boleh. Terjemahan daripada fikrah. Adapun fikir itu terjemahan daripada fikrun fakahro fikrun. Maka idhafat akal kepada pikiran. Maka idhafat akal kepada pikiran dinamakan idhafat li adna mulabasah. Idhafat li adna al mulabasah. Akal fikir. Masa Melayu pun you kira kat you dapat. Tak apa lah. Ui bahan baik tu. Akal fikir yang idapak li adena mula basah. Apa idapak li adena mula basah? Idapak kerana sekurang-kurang bersepakah. Kalau bahasa kita, darah nyamuk ke darah kita eh? Nyamuk ketik kita, ya isap darah kita. Lepas tu dia walk gi. Ha tengok darah nyamuk tu. Darah iya ke darah kita? Tanya lu. Bukan darah iya tu. Tu yang warna aku. Tapi dia gemuk sebab dia tidak ambil darah kita. Tapi kecek tu darah nyamuk tu dengan sebab darah nyamuk. Bukan idopak dengan mana lam. Kalau idopak dengan mana lam, darah bagi nyamuk. Oi, bagi nyamuk lah. Darah bagi nyamuk. Maka idopak kadang-kadang, kalau dengan makna lam, bimu dipak dah milik atau berbuat iktisah. Kalau kita kata, darah milik bagi nyamuk. Tak boleh. Darah yang tertentu bagi nyamuk. Bukan darah yang dimula lagi dah. Tahu dah? Maka bukan idopak dengan makna lam. Idopak dengan makna min. Idopak bayan dia. Bukan darah daripada nyamuk. Bukan idopak makna min. Bukan idopak makna fi. Nyamuk darah. Pada nyamuk. Kerana nyamuk tu je bukan tempat. Kena diri. Tu. Lepas tu idopak puas itu. I dapat lin bayan. Darah ialah nyamuk. Ai okey. Honing I dapat. Orang panggil I dapat kerana sekuai-kuai semaka. Ya sekuai-kuai semaka ke mana? Ya, darah duk dia ai kong. Antara dua tu, antara darah dengan nyamuk tu tak ada kena-kena pol. Ya ada kena-kena dengan sebab darah duk di nyamuk tu ya. Ada tu panggil I dapat dia dena. Enggak besar. Akal fikiran pun sebab tu. Ha Baitullah. Ha tu Baitullah tu dapat lihat ada nama lawasah tak? Baitullah. Tu ada situ. Okey. Tu kira-kira tak apalah. Nak ayat dia. Akal fikiran. Ha akal fikiran. Dengan sebab ada akal ya fikir. Bila dia fikir ada fikiran. Ada fikiran. Ha maka idafak akal pada fikiran tu sekuat-kuat apa ni ada nama lawasah. Tak apalah tu itulah. Kesimpulannya, kita syukur kepada Tuhan, Tuhan we kita akal. Dengan sebab ada akal, kita boleh fikir. Fikir tu, fikiran tu, fikiran ni. Baiklah. Yang dengan dia, sifat bagi akal tu. Akal yang dengan dia, dengan sebab Allah Ta'ala menjadikan dia bagi kita tu. Dengan dia, dengan sebab dia tu, dapat kita jagakan nyawa. Dan tubuh badan dapat boleh kita jagakan nyawa kita dan tubuh badan kita. Oh, ya buat sajak we, ya buat sajak. Kita ya pun sajak juga we. Puji-puji bagi Allah Tuhan yang memberi ia kepada kita akal fikiran. Ran. Yang dengan dia dapat kita jagakan nyawa dan tubuh badan. Salawat dan salam Allah di atas pengulu sekalian rasul dan utusan dan juga di atas sekalian kaum keluarganya dan taulan. Ini sajak weh. Mai sajak dok yo. Mai kita leleh boleh. Sajak. Kali itu dia berlaku sajak lagi banyak lagi. Tuhan yang menjadikan pakan fikiran kepada kita. Akah yang dengan dia, dengan sebab Allah Ta'ala menjadikan dia we kita tu, dapat kita jagakan nyawa. Nak ambil dia tu buat jaga nyawa kita je. Dan tubuh badan atau pada nyawa tu. Jaga nyawa dan tubuh badan. Nyawa tu roh dah. Tubuh badan, tu badan. Ha, tubuh lagi badan lagi siapa tu. Badan akan fikiran. Akan fikiran. Satu arak dua-dua. Tapi tamuh hujung. Masa Melayu kita mihok ke ya? Banyak. Mihok arak masa dulu. Akan fikiran tubuh badan. Habis. Itu. Nyamuk ketik. Ya waklah no. Ya tapah nyamuk. Sebab apa ya tapah nyamuk? Sebab ya nak jaga tubuh dia. Gana boleh tapah. Dia ada akar. Orang gila yang tak tahu apa nyamuk tu. Tak kira ular nak ketik. Nying nak kikir. Dia tak. Tapi dia lari juga. Kau lah. Kalau dia sakit lah kita. Rasa dia sakit waktu lagi. Tapi dia tak tahu kata bahaya tau mana. Dia tak ada jaga. Dapat jaga tak. Sebab tu nak hujan. Nak panas. Nak hujan. Nak setiap apa-apa. Napa sejuk juga kerana tobekak tubuh badan dia tak terhair ya, padahal akal dia tak ada dah untuk nak jagakan tubuh badan dia daripada panas sejuk. Kita ni nampak musim sejuk mula beli sekarang ni mudah. Tu sebab ada akal tu jaga nyawa dan tubuh badan tu. Tulis sikit betul jaga sikit. Jaga tubuh badan daripada terkena mudarat. Jaga tubuh badan daripada terkena mudarat dengan secara hissi hasin yo hissi seperti panas sejuk biso-biso ular masalan habis itu dan jago nyawa dan jago nyawa dari terkena mudarat maknawi. Mudarat maknawi seperti kufur, jahil, syirik dan sebagainya. Habis itu dah. Derak. Kalau kita deh baca, tak dia suara dah. Derak deh. Oder. Belik tu deh, tak nampak belik. Itulah kena cari kertas ke pen lagi. Hmm. Tak ada. Kalau kita jauh tak apa, buat tak kena tunggu banyak. Habis kita dah. Tulis ni bukan enak tak. Tulis tu untuk nak jaga kita masa kita nak baca kitab ni tekak umur 40. Ha. 40 kita nak baca kitab ni. Kau ni orang tak minta ngaji lagi. Kau 40 tak hal ni mau tengok si mana nampak pakai piang lah. Pakai putih. Kat sebaik juga kat rumah kan. Eh. Pakcik, ngajar umur sikit lah kitab. Itu. Boleh ngajar tak kitab itu WhatsApp A. Ha. Kau nak ngaji. Ha, boleh, boleh, boleh, boleh. Pasal ada ngaji masa tu muda-muda kita. Kau tengok kosong kita. Tak boleh. Kalau buka kita tengok, oh ya tulis akan dah. Tak apa, tak apa. Ha, tu ya. Guna air dia. Tekor tua. Tua. Jangan duk aktimat dengan kecerdikan dan kebijakan pada masa muda. Kalau aktimat lagu tu, orang tu payah kau ilmu. Dari kita apa nama... apa fawaid makiyah tu jangan tak ada iktimat dengan ingat teh kita teka muda. Awak ingat gitu ya tak tulah yang tengok gitu ya. Dia rasa ingat dah. Tapi lama-lama dia lupa pula. Dia kan mana? Tok dalo tano be. Kita majemuk tok dalo tu. Yang ngaji kita majemuk nak Mekah. So bodoh hari lagi. Tok be. Tak majemuk. Susah menyemuk tapi yang ngaji tu obik. Obik pun tak tahu kata je tulis kan. Kadang dia titik dah tapi bubuh lah. Bubuh. Cekor dia tu tulis lagi. Pada MK tu buat baris. Minal baiti je buat baris bawah lagi titik. Lepas tu orang murid tanya. Pak Do tu pun tu kopak tu cerak dah. Dia buat apa lagi. Kopak tu begitu tahu dah raja ame raja ada macam kopak bawah tu tak nak duk bubuh aris ya. Dia kata aku ni bubuh tu bagi mudah ya. Bila aku baca sikit lagi hatiku tak kena duk gaduh dengan aris dah. Jadi otak pakai teruh pergi masalah lalu dah. Sebab kita baca kitab ada aris tu otak itu tak gaduh lah dengan aris eh. Pakai ingat silang masalah lalu. Tapi kalau kitab tak ada aris tu je kriak dua kali. Kriak baris so. Kriak masalah lagi. Tu ya. Habis lah. Maka dia kata. Kat mana ni? Habis lah. Jaga dua masa. Jaga nyawa daripada kerusakan maknawi. Jaga roh kita daripada jahil. Yang wik ada kupu. Yang wik syirik. Sebab kena siksa dengan roh tu. Kena siksa. Tu. Maka jaga tubuh badan daripada penyakit sisi ni. Tu. Wasa panas. Wasa demam. Beli hubak. Nyamuk banyak beli kelamung. Ha tu tu. Lapar cari nasi. Ha tu ada akal lah kau tu. Ada akal tu. Habis dah. Salawat dan salam Allah Ta'ala. Salawat dan salam Allah. Ha ni idopak. Kalau kira sungguh. Allahi tu orang panggil mudhafu ilaih tanazzuh tu. Asal kita nak tahu salawat Allah dan salam Allah. Ha gitu. Apa tak? Dulu ya tanazzuh. Salawat dan salam Allah. Jadi minta salawat dan salam dari Allah. Ha gitu maknanya. Salawat dan salam Allah, jadi minta salawat dan salam daripada Allah. Di atas penghulu sekalian rasul. Minta turun di atas penghulu sekalian rasul. Penghulu sekalian rasul. Siapa dia penghulu sekalian rasul? Nabi kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin tak tu atas penghulu sekalian rasul dan utusan. Dan ni atas mana? Penghulu. Atas pada penghulu. Penghulu, penghulu segala. Kalau atas mana? Atas penghulu, kalau atas penghulu di atas utusan gitu. Ada di atas penghulu sekalian rasul dan utusan. Utusan atas pada rasul. Sekalian rasul dan sekalian utusan. Rasul nak utusan Allah. Faham tak? Utusan Allah tu Rasulullah. Rasulullah tu utusan Allah. Maka dan ni atas pada utusan ni atas pada rasul tu atas tafsir. Apa ni tafsir? Rasul-rasul tu utusan. Faham tak? Mintalah ya Allah selawat, mintalah ya Allah selamat di atas penghulu sekalian nabi, sekalian rasul. Dan penghulu sekalian utusan ni utusan Allah. Ya Hazah tu kerana sajak kan itu, asalnya utusan jadi utusan Allah. Aduh. Apa nabi? Utusan Allah Taala semua. Ya sebenarnya rasul ni dengan mana mursan, utusan dengan mana mab'ud je lain-lain. Tapi makna tu lah apa panggil muradif. Muradif. Kalau kita tengok dalam kitab Syarh Qawaidul Uhudi, alal mab'usi ay al mursali. Ha, dia kata gitu. Tafsiratullah berarti makna tu lah. Jadi utusan ni maknanya mab'us, yang diutus, yang dibantik. Adapun rasul ni pesuruh sebenarnya. Tak apa lah. Boleh. Hamid tak turun di atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok jadi tok penghulu? Penghulu ya tulis kita ni. Penghulu, penghulu. Penghulu sekalian rasul dan utusan Allah Taala iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila jadi penghulu bagi rasul, penghulu bagi nabi lebih aula. Moga tiap-tiap rasul itu nabi. Nabi. Kau dulu. Tahno itu. Kalau kata penghulu rasul tak lazim lagi dah nak jadi penghulu anbiya dah. Tapi kalau kata penghulu anbiya ya lazim penghulu rasul. Tak apa tak saya faham banyak. Jenok kau dah kampung dia. Ya. Dah habis. Dan juga di atas sekalian kaum keluarganya dan taulan. Dan juga apa dan juga. Dan minta selawat dan salam juga. Itu dan juga. Dan minta selawat dan salam juga di atas sekalian kaum keluarganya. Keluarga bagi nyonya bagi nyonya tu rojak mana? Nyonya mana? Minta selawat dan salam juga di atas sekalian kaum keluarganya. Kaum keluarganya. Keluarga penghulu sekalian. Penghulu sekalian rasul dan itu iaitu Nabi kita Muhammad tu. Minta turun dia ke atas alihi, atas keluarga nabi semua. Dan taulan, dan ni atas mana? Atas pada kau. Sekalian taulan. Ha gitu. Sebenarnya kita ni tak nak i'rab banyak lagi. Kita ni yang ngarang cara kampung. Kalau kita i'rab habis ni tak boleh i'rab habis. Kadang-kadang yo. Yo i'rab tak boleh. Ye kecek kampung dia. Cara kampung dia. Mak Erak tak boleh. Dia kecek tu. Dia tulis mengikut dia kecek. Dia kecek lagu mana? Pakap cair terungkan. Kecek lagu mana dia tulis lagu tu. Mudah-mudah. Berarti kalam kalau keluar daripada hati akan masuk ke hati ya. Maka dia luar hati lagu tu dah. Dia tu betul-betul gitu. Kalau baca pun tahu kata dia ni. Wang di sungguh. Gitu. Allah habis eh? Kat tu. Taulan-taulan ni apa? Sahabat tu lah. Rakan-rakan, handai, teman-teman. Taulan tu bahasa Melayu dah tu. Taulan, teman, rakan. Sahabat tu bahasa Arab. Kawan. Kawan, teman, taulan, rakan. Pak tu bahasa Melayu. Bahasa Arab, sahabat. Sahabat. Deh. Sahai. Sahai. Gitu. atas segala taulan dia. Tak berharap apa situ siapa dia dah. Kena kecek juga anu. Untuk budak baru dah, budak baru hari dia tak kenal lagi taulan Nabi dah. Tak dia ayat dia sikit. Taulan kau tahu dia. Taulan tu. Taulan ni kawan Nabi. Atau sahabat Nabi. Siapa dengan maksud dengan taulan tu? Itu yang diusul ni, Pak. Sekejap pergi atas sekejap. Esok-esok duduk belakang lah aku. Oh, duduk belakang. Taulan Nabi tu siapa? Oh, ya, agak-agak tak apa dah. Ria tak ingat, ya nak ingat. Taulan. Oh, ada. Tak ingat nak boleh karak. Kong nak tengah, ya nak tengah, kong nak tengah. Okey. Tak ingat dah? Ingat. Lama karak juga dah. Karak ada tulis tak kena banyak. Sebenarnya peksa tu tugas kita ya. Kita rasa tak ada dahga mana yang peksa. Malah cakap. Tak itu lah. Kalau kita ni dengan peksa sebut tu peksa ni. Malah. Tapi buat dengan sebab tugas ya. Tugas kita ya. Siapa masa kena letih kena peksa. Sebab tu bila peksa sudah tu rasa nak mengaji. Sudah mengaji sebab waktu rasa bukit. Rasa bukit. Bukan maksud kita ni. Bukan maksud kita ni. Kita rasa nak mengaji. Jadi rasa lapar dahga. Dagu kepada ilmu pula. Okay, maksud kita ni. Tapi lama kakak taulan tak ada. Ha, buat ingat sikit-sikit tu. Baik boleh. Liah, tak liah. Syarik, Syarik boleh tak? Syarik boleh. Jadi Syarik taulan-taulan eh. Ya ha. Okey, kek takak ni nanti dengar eh. Kalau kita buat duk dia lama-lama je malas dengar kak. Hai pak. Takak ni nak apa nak kecek cepat-cepat sikit eh. Ha. Taulan ni. Taulan Nabi. Ya. Pik. Sahabat ah pak. Ha, Nabi masuk Arab tak apa, tak apa kalau terjemah bahasa bahasa Melayu. Masuk Arab ha. Man malakiyah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malakiyah bin Nabi. Mereka yang berjumpa ia akan Nabi. Sebab dia salah berjumpa Nabi. Dia berjumpa Nabi waktu tu. Pada ya. Ada fitnah juga. Dia kizah. Dia kosong. Pada tu kejaga. Okey dia mimpi. Okey. Apa? Ke mana? Kaya khabar. Kaya ada kalau kena ambil dah lagi. Tukar Nabi duk ada lagi. Kau tukar khabar yang dua kat tempat tu. Sebab tengah-tengah awliya Allah, Allah Ta'ala wujud kot. Rasulullah dapat yaqazah masa duk tak tidur pun nampak Nabi. Ada berlaku yaqazah gitu. Tak jadi benda mustahil. Kan sahabat tu. Kerana yang terambil satu laginya, mereka yang berjumpa dengan Nabi pada waktu hidup nyok fi fi hayatihi lah. Malakiyah bin Nabi SAW. Ya ya di pada waktu hidup Nabi. Apa tu? Wa iman. Sebab tu kalau kita tak fi hayatihi tu orang tak kecek mula lagi ya qaza atau mana. Dia tak masuk mula lagi dah sebab waktu hidup. Apa dah? Artinya beriman. Beriman dan beriman. Apa tu? Tak dengar harap. Ah apa? Wal iman bihi. Adi. Mama. Parih mah pindah hari. Sebenarnya minta ya, minta so. Khutbah kita wali ke super belaka ya ada selawat Nabi, ada salam, ada puji. Benda biasa ni kita nak ingat masuk dalam otak, ingat. Ingat mati ya Allah. Kejap hal dah hok ni. Kalau tahu belapas ni, hok lain tak lihat apa. Puji tu apa makna, apa bagai puji, apa makna tu, waktu tu nak ingat mulut. Lepas tu, salawat makna apa, salam makna apa. Lepas tu, keluarga apa makna, sahabat Nabi apa makna, waktu tu nak ingat mulut tu. Untuk nak hurai segala kitab-kitab, kerana dia tak boleh tinggal benda tu dalam kutubah. Haa, Arif, mari lah. Keluar dia tarik, kamu. Bagi tambah kan. Kenapa? Mereka yang semasa dengan Rasulullah, jumpa dengan Rasulullah, beriman dengan ia apa mati atas keimanan. Ah. Mereka yang semasa Rasulullah berjumpa Rasulullah iman semasa dia, maksudnya pada waktu hidup ialah. Mereka yang berjumpa dengan Nabi pada waktu hidupnya, jadi pada masa dia, semasa dia. Lepas tu dan beriman dengan dia dan berkekalan iman itu sampai ke mati. Jadi dan mati dalam iman tu maknanya dia. Maya ibadah jenis manusia. Mana? Jenis manusia asal. Jenis manusia. Khusus pada jenis manusia dah. Man. Man tu man tu khusus manusia dah. Sahabat ah. Man tu lama jin kata. Jin sahabat tak jin. Kena ada juga jin yang masuk masuk Islam. Ya Nabi. Mantap apa kena kat orang jelah dah. Dah lama malaikat kata jadi sahabat. Ya kilah pula situ malaikat di sahabat dak. Jadi kilah situ dah. Ha, berlaku kilah. Kalau masuk pun tak apa, tak ada mudarat kuali. Kan ada kilah juga sahabat pun malaikat, malaikat tu sahabat ke dak. Ada kilah. Teman ni tak maaf. Tak apalah mereka yang berjumpa Nabi pada waktu hidupnya dan beriman dengannya dan mati dalam iman. Boleh kita tahu tak apalah. Itu taulan Nabi. Itu kawan Nabi. Itu. Okay. Habis kat tu. Ketahuilah kamu. Keluarga tak ni? Keluarga. Ah, mari. Sekejap lagi. Keluarga. Isu adalah keluarga. Banyak pula dah. Tiap-tiap orang beriman lah. Tiap-tiap orang yang beriman. Walaupun berdosa sekalipun. Pada makam doa tu. Habis kita. Kita tambah ya ni. Kalau kita nak ngajar sikit lagi pun tak bubuh tak apa. Ya gitu-gitu ya. Puji-puji bagi Allah. Tuhan yang memberi ia kepada kita akal fikiran. Yang dengan dia dapat kita jagakan nyawa dan tubuh badan. Salawat dan salam Allah di atas penghulu sekalian Rasul dan utusan. Dan juga di atas sekalian kaum keluarganya dan taulan. Ketahuilah kamu. Hei saudara-saudara muslimin dan muslimat. Bahawa humi dan sebesar-besar perkara yang mesti di atas kita itu ialah kenalkan Allah Ta'ala dan Rasulnya. Iaitu sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab ulama, yakni yang alim-alim yang pandai-pandai itulah. Itu ialah dengan menengahi, mengetahui dan renti perkara-perkara yang tiga bangsa. Tiga bangsa. Yang bersakut paut dengan keduanya. Ialah. Tengok macam-macam. Hukum-hukum akal yang tiga. Aduh. Apa yang nak oyak ni? Kau baca. Ketahuilah kamu. Ketahui yakni. Hendak belajarlah kamu. Hingga kamu faham dan ketahui. Itu maknanya kita dah. Ketahuilah kamu i'lam dengan makna ta'alam hatta ta'alam hatta tafham wa ta'alam. Gitu. Ketahui olehmu yakni hendak belajarlah kamu. Hendak belajarlah kamu hingga kamu faham. Hingga kamu faham dan mengetahui. Itu maksud ketahuilah kamu tu. Ketahuilah kamu ni nak cerita. Mengajilah kamu, wikam wikerti. Kata maksud ketahuilah kamu. Mengajilah kamu wikerti. Selama orang tak kerti, mengaji lagi. Mengajilah kamu hingga kerti. Hei saudara-saudara muslimi. Jadi hei ni tak inginkan mukhatab lah tu. Asa aslun al-aslu fil khitabi at-ta'yin. Asa pada khitab ni kena tak inginkan mukhatab. Patu watarku ta'yin ni lishumu dia saya gitu. Ya kalau kita kita kecek kita kata idrib hendak pukul oleh engkau. Berarti engkau tu kena kita kena ada dah pihak engkau dalam maksud kita tu. Ya dah. Ya kena ada mukhatab dah. Asal pada khitab tu ya kena menentu menentukan mukhatab kan itu. Tapi setengah-setengah kita ya tak wayak mukhatab ya tak iklam saja ya. Ya tak kata ya ya ya dah. Dah iklam ya iklam saja. Maka khatab panggil tarkut tarkut ta'yin. Maka tarkut ta'yin tu lishumu nak melengkapi mukhatab tu. Masuklah kau. Masuklah kau. Sini tak pemusnahnya kita ya nak menentukan menentukan akan mukhatab. Tak apa. Ketahuilah kamu, hei saudara-saudara muslimin dan muslimat. Tahuilah, ngajilah wi tahu. Hei saudara-saudara, saudara seagama lah ni dah. Saudara-saudara muslimin dan muslimat. Tahu apa? Bahwa humi dan sebesar-besar. Bahwa ni makpul lah ni bagi ketahui tu. Hendak ketahuilah kamu bahwa humi, humi ni bahasa ni dah. Humi dan sebesar-besar perkara yang mesti di atas kita tu. Tahu lah. Humi dan sebesar. Dan ni atas pada humi tu. Kalau kita kira kena baca dua kali. Kalau atas situ. Ketahuilah kamu bahawa humi yang mesti di atas kita tu. Dan sebesar-besar perkara yang mesti di atas kita tu. Humi dan sebesar-besar perkara. Faham tu dah. Humi, faham humi. Akar, bunyi, asah. Asah dan sebesar-besar perkara yang mesti, yang wajib. Mesti ni, wajib syarat ni. Yang mesti, yang ni, yang agama memberati atas kita, tu mesti. Yang mesti di atas kita, yang ni, yang agama memberati dan mewajib di atas kita. Kita tiap-tiap mengkalah. Tahulah, sebesar-besar perkara yang mesti di atas kita, yang agama tekir atas kita tiap-tiap mukallaf tu apa? Ialah kenalkan Allah Ta'ala. Ingatlah. Benda waktu yang wajib atas kita banyak, tapi sebesar-besar perkaranya apa? Sebesar-besar, panggil sebesar-besar perkara waktu yang wajib apa dia? Kenalkan Allah Ta'ala. Dan humi, humi kena kena Allah Ta'ala. Wajizim bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun fafihi khulful muntasib. Jadi kilah ulama itu. Dia kilah. Jadi ulama kilah kata awal-awal benda hak wajib atas kita ni apa? Duk kilah situ. Hak wajib atas kita mukallaf ni eh. Orang tu bila siapa mukallaf pak tu, awal-awal benda hak wajib tu apa? Duk kilah. Setengah kata wajib kena kena tu hai dulu. Tengok kata wajib kena fikir. Macam-macam lah tu. Lepas tu dia kata awal-awal benda hak wajib atas tiap-tiap mukallaf, huminya ialah kena ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ha tu. Ala tu. Ala apa? Khuridah kata nama khuridah tu. Wajibun syar'an 'alan mukallafi ma'rifatun ilahi ma'rifatullahi ali ma'rifatullahil aliyyi fa'rifi. Wajibun syar'an 'alan mukallafi ma'rifatun lahin 'ali fa'rifi. Ha tu berarti kita wajib syarat situ. Pehenyo kalau tak kena tu hai lagi dosa. Dok dosa tu kena wajib syarat. Dok dosa. Sebab tu tok guru kata eh susah juga tu. Sebab tu hak ni kena cepat-cepat kita kenal wi molek yang ada wak main-main dengan akidah. Sebab apa? Sebab semaya ya wajib pada ketika dia ya waktu semaya kita kata waktu semaya subuh masuk kita tak semaya subuh kita dosa tu kau tu kerana waktu tu wajib kita kena subuh. Lepas tu bila habis zuhur kita semaya zuhur semaya dah ha tak apalah tak dosalah tak dosalah kerana kita buat zuhur dah. Lepas tu siapa asar kita semaya asar ha tak dosalah kita kita buat asar dah. Tapi akidah wajib tiap-tiap minit. Ya kena etikot lagu tu tiap-tiap minit. Tiap-tiap ketika. Bukan kata ha, hari ni etikot, esok tak nak etikot tak apa. Tak, ya kena etikot tiap-tiap ketika. Tiap-tiap lahzah. Maka kalau tak reti lagi, duk bersentiasa berdosa tiap-tiap lahza. Sebab tu orang gaduh ngaji itu. Maka syarat bila sampai umur 15, syarat bila lagi setahun. Ha, 16. 15 tak reti lagi, ha hingga lagi. Setahun tu mengaji untuk seluruh diri bae. 16 tak reti lagi ha mulaki orang. Untuk apa? Untuk apa akal kui dah? Untuk apa lagi? Sebab tu belah gak dah hok tak mengaji tu. Hok tak mengaji. Ha, kita ni alhamdulillah Allah Taala bagi mengaji. Ha, sebesar perkara yang di atas kita ialah kenal akan Allah Ta'ala. Tulis situ betul kenal akan Allah Ta'ala tu. Ma'rifatullah. Yakni kerana segala hukum-hukum, yakni kerana segala hukum-hukum dan segala perkara yang wajib, dan segala perkara yang wajib pada syarak terhenti atas mengenal Allah Ta'ala. Terhenti atas mengenal Allah Ta'ala. Maka maksud dengan mengenal Allah, maka maksud dengan mengenal Allah Ta'ala itu ialah mengenalkan bahawa mesti adanya Allah. Dan satunya Allah. Dan mengenalkan segala sifat-sifatnya, bukan mengenalkan, bukan mengenalkan hakikat zatnya. Habis itu, bukan mengenalkan hakikat zatnya. Kena sains tak apa, kena tu eh. Kena zat. Tapi Allah Ta'ala maksud kena Allah bukan kena tuwe, bukan kena zat. Zat tu hal lagu mana tu tak. Kalau tak dapat siapa dia tahu hakikat zat, malaikat Allah Ta'ala yang kau dapat tahukan hakikat zat. Maka maksud dengan kena Allah Ta'ala, kena kata tuhe mesti ada. Tuhe mesti satu. Dan Allah Ta'ala mesti bersifat dengan segala sifat kamalat. Sebab tu dalam kitab koridor tu je tafsir tu. Ma'rifatullahil aliyyi fa'rifi ayyak rifal, ayyak rifal wajiwawal, ayat rifal wajibawan. Apa nama? Tanya. Apa je haram? Ya tafsir. Mata khuridah. Ya tafsir yang lagi maksud mengenal tu lagi tu. Nah, kena Allah Ta'ala tu. Abang Saleh tak beritahu tu, tak beritahu Saleh. Kalau pergi Mohia tu, malah lagi tanya lah. Dia tanya kita tu. Kalau ikut pergi lagi lah tu, dia tanya. Dia tanya apa, dia kata. All right. Oh, oh gitu. Dia tanya tau. Kamu bisa jumpa apa kali tu kamu? Dia kata. Bisa jumpa apa kali? Ikutlah budak-budak je. Kamu bisa jumpa apa kali tu kamu? Dia kata. Kamu kenal no, tu eh? Nak kenal di mana tu eh? Patut budak kalau dedek, kalau tak dedek teke-teke lagi. Oh, teke. Kalau dia nak jawab tu akhir dengan oh. Kena dah leh, tengok lah ni. Oh, oh tak apa, tak apa, tak apa, tak apa. Oh, kena dengan dali. Nak ayat kata amati benda tu sangat lah, Tok Guru tu. Sehingga orang panggil nak mentakikkan dan tahkikkan hati kita tu. Malah tu, Tok Guru yuk, itu benar pak tu. Ikut pergi-pergi lagi. Kalau tu oh, budak-budak ni lah, dia tanya, tanya, tanya. Maka kenal Allah Ta'ala, kenalkan sifat-sifat Tuhan. Maknanya gitu. Kenalkan sifat Tuhan. Kenalkan hukum-hukum sifat dia tu. Kalau Tuhan lemah, apa hukum? Kita nak kata. Tak boleh ada. Tuhan kuasa, apa hukum? Semesti. Itu hukum-hukum sifat. Asalnya maknanya tu. Habis. Nak kenal-kenal benda tu. Nak kenal benda tu. Dan rasulnya rasul bagi Allah atas pada Allah Taala. Jadi kita kena kenalkan rasulnya rasul bagi Allah Taala tu. Apa tak ni? Tulis betul rasul yakni mengenalkan akan segala sifat-sifat. Mengenalkan akan segala sifat-sifat yang mesti bagi rasul-rasul. Dan segala sifat yang harus bagi rasul. Dan sifat-sifat yang tidak boleh ada, yang tidak boleh ada pada rasul. Itu makna kenal rasul. Habis itu. Ya, dah tak ya? Boleh lah. Habis itu. Tak apalah sekat tu. Maka kenalkan Allah Ta'ala, kenalkan Rasul itu awal-awal benda wajib atas kita tiap-tiap mukallah. Tiap-tiap mukallah. Siapa umur laku, bila siapa umur wajib kenal-kenal Allah Ta'ala. Sebab apa wajib kenal-kenal tu eh? Sebab kewajipan Allah Ta'ala hak lain yang bina atas wajib ni ya. Wajib semaya, wajib puasa, wajib zakat, segala wajib-wajipan yang terhenti di atas kenal ni. Kalau tak kenal ya tak boleh, tak boleh itu. Tak pakai kerja panggil tak boleh pahala, tak boleh habue. Nak ambil balasan tu, nak ambil balasan batu head, tokek kita tak kenal lagi. Tak boleh tak kenal lagi. Apa tu dah? Ya kenal dulu. Sebab tu yo dalam ulama kata segala ilmu hamba bagi ilmu ulusuddin tu. Kipo. Ki, kalau kita ngaji fiqh, kenalkan hukum untuk nak sahkan hukum yo, tapi Tuhan yang menurunkan hukum tu kita tak kenal lagi. Tuhan yang turunkan hukum tu kita tak kenal. Tu ayyuhat talib litatlub ilman. Kullu ilmin abdun li ilmin kalam. Tatlubul fiqha kai tu sahiha hukman. Summa aghfalta muzil al ahkam. Dah tak mati tu. Pergi lagi. Kena break dulu sikit. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Sebagaimana iaitu iaitu kenalkan Allah Ta'ala dan Rasul tu lah. Sekejap situ lah dah. Iaitu kenalkan Allah dan Rasul tu. Lagu mana kenalkan Allah Ta'ala dan Rasul? Iaitu kenalkan Allah Ta'ala dan Rasul tu. Gini. Sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab ulama lah. Ya nak rakyat kata ya nak rakyat ni bukan kata ya rakyat otak akal ya dah. yang nakal kitab-kitab ulama. Kenakan Allah Ta'ala tu gini, iaitu sebagaimana yang tersebut di dalam kitab-kitab ulama. Kitab-kitab ulama Ahlussunnah wal Jamaah kita ni. Ada sebutlah kitab-kitab ulama. Siapa ulama? Takut tak reti ulama. Yakni yang alim-alim. Yang pandai-pandai itu. Tu. Hai tak? Yakni nak tafsirkan ulama tu ya. Jadi orang kampung ni tak reti. Ulama-ulama kena apa ulama ni tak bahaya bahasa Arab. Ulama ni apa? Gini kan? Ulama ni yang aling-aling, yang panah-panah tu lah. Tu ulama. Hai dah. Sebagaimana baca molek-molek kamu, ibarat dia tu dia boleh-boleh sikit sebab kecek kampung dia tu. Sebagaimana yang tersebut dalam kitab-kitab ulama, yakni yang aling-aling, orang yang aling-aling, yang panah-panah tu lah. Ialah, nanti bawa duduk sini. Iaitu, ialah bawa duduk sini lah. Iaitu mengenalkan Allah Ta'ala dan Rasul ni, cara kenalkan Allah Ta'ala dan Rasul ni, supaya ulama duduk royak dalam kitab-kitab tu lah. Ialah, dengan menengahi, mengetahui, dan renti, reti-reti. Reti. Pakai rantai. Nama rata. Pakai rantai. Renti. Dengan mengenahi. Apa nama? Mengenal tu dengan menengahi. Kita menengahi dah. Dengan wasitah. Dengan melalui. Tu menengahi. Dengan melalui. Dengan apa lagi kita atas? Mengenahi. Mengenahi. Dengan melalui. Dengan. Dengan apa lagi? Dengan bertanggung kau payah dah melalui nah gitu sini. Jadi dengan mendengahi, dengan melalui, mengetahui dan renti perkara-perkara yang tiga bangsa tiga jenis, bukan bangsa apa nama dak tu, bukan bangsa lawai bahasa tu dak, tu bangsa-bangsa, bukan bangsa yang mana jinsiah tu. Tu tak jenis, tiga jenis, tiga bangsa. Nak kenal Allah Ta'ala, nak kenal Rasul, kena lalu kok reti tiga bangsa ni, tiga jenis ni. Lalu kok reti hak ni. Tu ulama sebut. Nak kenal Allah Ta'ala, nak kenal Rasul, kena lalu mengetahui dan reti. Atas pada mengetahui tu hak tullah atas tafsir. Tahu reti perkara-perkara yang tiga bangsa tu. Anak tangga tiga anak tangga ni. Nak lalu masuk ilmu usuluddin, nak kenal Allah, kenal Rasul, lalu anak tangga tiga-tiga anak tangga ni. Tu. Yang bersakut paut dengan keduanya, kedua Allah dan Rasul nak itu. Yang tu sifat bagi perkara tu lah. Perkara yang tiga bangsa, tiga jenis, yang bersakut paut dengan keduanya, kedua Allah dan Rasul ni. Tiga benda ni bersakut paut dengan Allah, bersakut paut dengan Rasul. Kita bersakut paut dah. Bergantung, bersakut. Apa lagi? Habis. Usaha lah insyaAllah kita ni kalau pahal hot ni. Senih ilmu usul. Senih. 50% dah. Jaya. Kalau boleh kangen saya. Kalau sebut apa pun tak jadi pening lah. Wujud istihalah jawab. Wujud wajibat. Istihalatul mustahilat. Jawazul jaizat masalah. Kalau sebut ikut pelik pening tak mana pun kita tahu pegang humi ni boleh. InsyaAllah. Boleh buka habis. Segala istilah ni. Wujud ayah dia buat taruh untuk kita ni. Anak yang reti cara Arab yang dah, dia tak ada gaduh dengan apa dia dah. Yang reti, ulama yang reti dah, dia tak tahu kata bahasa kita tu guna apa dah. Lalu tu ulama ni, dia usaha, dia pahal. Fikir. Habis. Yang bersakut paut dengan keduanya, kedua Allah dan Rasul. Ialah yang ni, tiga-tiga perkara tu ialah hukum-hukum akal yang tiga tu, abang panggil. Tu. Maka hukum-hukum akal tu banyak dah orang-orang kita ingat dah tahu namanya. Tapi barangkali banyak lagi orang-orang yang tak kenal tuanya dan perkaranya. Kenal nama tu banyak dah. Hujuk istihalah jawab. Tapi tuan tak kenal lagi. Mula-mula. Sekali lagi. Banyak dah. Iaitu hukum-hukum akal yang tiga. Tulis betul hukum akal sikit. Hukum akal tu. Yakni segala keputusan, segala keputusan yang dibuat oleh akal, yang dibuat oleh akal kita, dengan tidak pandang, dengan tidak pandang kepada keputusan syarak, keputusan syarak dan keputusan adat, keputusan syarak dan keputusan adat. Habis situ. Harap keputusan, keputusan bahasa kita yang kerasing. Kerak sing tu ke tidak? Kerak bahasa Melayu, sing tu nampak siya kot dah. Tak sin lah. Tak sing. Tak ada kata kerak sing. Pia tolong kerak sing ni. Maka kerak sing tu ada tiga. Hak juga kerak sing tu tiga benda. Satunya syarak. Syarak kerak sing diri. Mula kata kanan-kanan pun, syarak kata gini-gini. Semaya, wajib syarak kerak sing dah. Mula kata lah nak leh. Malah tak malah pun syarat kat sini dah kata semai wajib. Kalau kamu tak buat, dosa. Puasa, wajib. Masalah satu, syarat kat sini. Akal kita nampak tak nampak? Air sungai nampak tu jadi koko dah, jadi milo. Ya boh. Tak boleh mani, tak boleh air semai. Ini cema. Otak kita cema, syarat kata? Cuci, mustahmat. Oh tu, kamu telak. Hak tu demo, otak demo, suku demo, tak masa kemain waktu tak lewat, hak tu demo. Tapi syarat kata cuci, ha tu syarat. Ha tu syarat ke asing. Kita tak lewat ke asing mai. Okey tu dah. Hak tu hukum syarat. Hukum syarat tu wajib halal apa? Wajib haram makruh apa tu. Hak tu dah. Ha tu ke asing syarat ke asing. Hak tu panggil hukum syarat. Hak syarat Allah Taala dan Rasul buat ke asing diri. Hak tu. Ada satu lagi hukum ni, keputusan ni akal kerasing. Ha, kerasing gitu kerasing dah. Akal juga keputusan. Tak nak pandai kepada syarak, tak pandai kepada adat. Asalkan kita ada akal, boleh buat kerasing diri dua tiga kali. Betul tak? Mari boleh. Ada pohon kayu sepahun dah. Atas bukit. Banyak dah sok misal ni. Sok mu. Ada kayu sepahun atas bukit. Ada orang-orang kita kata. Ada pohon kayu atas bukit. Pohon kayu ni. Tak tinggi, tak renuh. Tak besar, tak halau. Tak ada tempat. Aku temu pohon kayu sepahun. Tak ada tempat. Tak bertempat. Tak ada atas, tak ada bawah, tak ada depan, tak ada kanan, belakang, tak ada kanan, tak ada kiri. Tak bertempat. Apa kita kata hukum kata itu? Tak boleh hadir. Tu. Jadi dia panggil lah. Hei, hei, hei. Itu ialah dah tu. Hei, hei. Apa hei? Tak boleh hadir. Tu hei. Ialah tak? Hei. Mana boleh? Tak boleh hadir. Hei! Ha tu lah tu. Tak boleh hadir tu. Apa tak boleh hadir? Bohong lah. Ha tu tak boleh hadir. Waktu lah ya tu. Hei! Bohong. Bohong lah. Tu. Nampak tak? Hei, aku ni dah. Ayah ni, mak ku ni. Beranak aku. Apa aku beranak mak ku? Masa mak ku anak ku tu, ku anak mak ku, Atik. Yang mari sedih, hei tu. Ha itu. Akal bila manusia ada akal, dia akan kerak simpah dah. Kata ha. Ha tu hukum jadi kerak sim oleh akal. Tu panggil hukum akal tu. Ha itu gapo? Ulama ada istilah dia. Hera ha itu. Tu hera. Lepas tu yoyak lagi. Eh. Mak ku ni anak aku. Mak ku ada dulu pada aku lagi. Ha. Ha. Kalau kita kata mak ku anak aku, aku dulu ada mak ku lagi. Oi. Ya hei ke? Hei ke? Oh, ya. Ya hei. Mak ku anak aku, tapi aku ada dulu pada mak lagi. Oi. Ya hei, tak percaya kerana bila mak ku anak berarti mak ada dulu dah kita. Hei tak? Nampak tu dah. Kalau kita kata mekku anak aku dan mekku ada dulu pada aku lagi. Ha. Ha. Aku ada dulu pada anakku lagi. Ha. Anakku ada dulu pada aku lagi. Hoi. Ya mari. Hoi. Ah. Susuk ngok. Oh, tak pun ngok. Ha tu. Ha tu apa? Ha tu. Ha. Ha tu apa? Ha. Cerak dah. Ha tu cerak dah. Apa cerak dah? Mesti dah. Sungguh tentu mesti lagu tu. Tu ha. Cerak dah. Mesti dah. Ha tu otak kita hukum dah. Kerak sing tu hari. Tu istilah ulama kata tu. Ada tu. Ha tu. Ada tu. Ulama ada istilah dia tapi kita aku tak reti istilah jawab. Istilah wujud istilah. Tak reti ku. Wujud tak reti istilah tak. Kita tak reti istilah je padahal benda kita reti kerana kita ada akal. Eh tak? Kau tak ada akal kita tak reti. Kau gila kita tak reti macam ni. Ya ho mata ho. Hei, ho kita tak reti pun marilah. Apa-apa punya ho mata. Ha tu ingat dah dah. Ha tu hukumnya dibuat keputusan oleh akal kita. Ha kita. Adapun hukum adat, hukum adat ni tergantung kepada anda anda buat keputusan. Ha tu nanti pula. Hmm. Apa dah tu deh? Dia mani jiru. Yo, basah. Basahlah. Dia jiru ah. Maka anda kata basah padahal akal boleh kata lagi. Boleh ya, dia tak basah ah. Jiru lah habis stay lah pun kalau tu tak pergi basah. Dia tak basah eh. Akal je lah tak. Tapi adat kata ah dia jiru lah aku. Dia kena basah. Ha tu adat buat kat sini. Dia makan 2, 3, 4 pinggir je kenyir lah tu. Ha tu. Boleh ya dia makan 1000 pinggir pun tak kenyir. Akal kata. Tapi hukum adat kata pinggir dia buah banyak pun kenyir lah. Macam mana? Adat kata gitu. Ha tu klik kepada adat pula kan. Tu beza mulut tu. Urai mulut ke kapung tu hukum akal tu pun ni. Sebab tu ayah dia kata maka hukum-hukum akal tu banyak dah orang-orang kita ingat dan tahu namanya. Kenal banyak dah. Wujud, istihalah, jawab. Kenal dah nama-nama dia. Tapi, ada lagi tak licing oleh kena tapi. Tapi, tetapi, sungguh pun banyak dah orang kita ingat dan tahu nama. Barangkali lah. Barangkali. Husnuzan ni. Barangkali lah tolong tanggung. Banyak lagi orang-orang yang tak kenal tuenyo. Barangkali banyak lagi orang-orang yang tak kenal tuannya. Tuan bagi nama tu. Tuan bagi nama tu. Nama tu kenal dah. Tuan dia tak kenal lagi. Faham tak? Dan perkaranya, perkara bagi nama tu, perkara dan nak tuan ni atas tafsir lah tu. Benda-benda tuan dan bendanya, perkaranya. Kenal nama saja tuan tak kenal lagi. Banyak. Banyak. Maka kaedah ulama al-ibratu. Al-ibratu fil musammaya la bil asma. Kira tu je kira di musamma, tak kira di nama. Kenal nama banyak mana pun tak jadi kena kenal tu eh. Hak Nabi kata ingat nama Allah Ta'ala 99 masuk syurga tu. Bukan semata-mata kenal nama itu tak kenal tuan nama tu. Ar-Rahman apa bendanya? Ar-Rahim apa benda bukan tak Ar-Rahman Ar-Rahim tu ngapa mulut itu macam segar dah yo kena Ar-Rahman tu apa hakikat benda Ar-Rahman tu tuai je macam mana Rahman tu Rahim tu macam mana Kudus tu macam mana As-Salah tu macam mana Al-Mu'min Al-Muhaimin Al-Aziz Al-Jabbar tu macam mana hai tak tu dah kena tu satu Al-Ibratu kata Al-Ibratu fil hukmi ala syai bil musammayat la bil asma. Kira-kira di kena tuwe yang kena nama. Habis. Ya deh, kena tak deh. Puasa itu dah kan? Ya mula-mula start dah lepas pulang hal dah. Tak boleh tak? Haa, InsyaAllah, insyaAllah. Tak lama tu ketebah tu sikit lah. Lepas tu dia kata, barangkali kena dah. Tapi tak kena tuai lagi. Haa, tak kena tuai lagi. Maka hari ni nak kena tuai insyaAllah ni kita ni. Oh, raya ni jadi pecah. Ingat jadi sedap. Kita ni, bila kita ngaji kita ni, jadi kita licin dah bak hukum akal tu. Dia bagi ambil. Dia ambil. Buka taki. Selit-selit oleh ibarat ulama. Sebab tu dah lagi. Umum Barahin kata adamu. Tapi makna ulama tu nafiyu. Ulama-ulama duk tolong. Sebab kita duk pakai zahir-zahir ibarat tu. Ya tak hasil maksud. Maksud ulama musanan ni tu pelagakan ibarat. Tu kita. Banyak dah kita ingat. Ingat dalam hati serta pula boleh sebut satu-satu. Ha, dah. Ingat yang ni ingat dalam hati serta boleh sebut satu-satu. Banyak dah. Tapi barangkali boleh jadi banyak lagi orang yang tak kenal tuannya, tuan bagi nama tu dan perkaranya, perkara bagi nama ni tu. Ini atas pada tuannya. Oleh itu, ha ni bais musanah. Oleh itu cuba saudara-saudara sudi perhati ya. Cuba saudara-saudara sudi perhati. Ambil perhati, ambil halusi. Buat kajian. Sudi perhati. Ambil perhati dengan cara halusi. Cubalah saudara-saudara sudi perhati. Serta pelago kata perhati so yang eh. Nama perhati hok satu ibarat tu ya. Perhati kita ni. Pelago lah kata. Pelago kata pelago deh. Apa pelago? Banding. Tu ya tak sesiap dah tu. Ke pelago, tak pelago hiye, apa tu dah. Kau ambil kitab ni pelago ni. Ha. Pelago juga. Tapi pelago sini bandingnya. Walaupun tak sentuh pun tak apa. Tapi buat gitu. Terpaksa pelago. Sama dua pelago kita. Ha. Ayah suruh pelago pun. Ha. Tak jadi lah tu. Buat bandingnya. Ha, tu. Pelago dengan mana banding. Buat bandingan. Mau hidup dua. Walaupun tak sentuh pun duduk gini. Ha, tu pelago kita. Ha, tu. Pelago dan banding. Atas tafsir tu. Sudilah ambil perhatilah pelago dan banding. Awak banding ni. Pelago dan banding tu. Dengan ibarat ulama pengarang-pengarang yang dahulu-dahulu. Pelago tengok. Perhati dan pelago serta pelago. Nampak dengan takluk pelago tu perhati dan pelago. Perhati dan serta pelago. Dengan ibarat-ibarat, dengan kitab-kitab, dengan cakapan-cakapan, ulama-ulama, pengarang-pengarang yang dulu-dulu, yang dahulu-dahulu. Kitab dulu cuba perhati tengok, ambil Syakwi Ul-Hudi mari. Banyak suara Syakwi Ul-Hudi. Ambil Taudehun Akkaid mari. Ambil apa dia, Syahsyia Abdul Salam mari. Lagu tengok kitab. Habis. Perhati tu dan pelago tu dengan insaf. Tak luk situ. Sudi perhati dan pelago dengan insaf. Apa insaf? Apa insaf? Berat sebelah. Jangan berat sebelah. Jangan berat sebelah. Kalau berat dua belah. Sama. Sama-sama berat. Gitu. sama-sama berat walaupun ha kena dah berat dua belah sama-sama berat dah. Ha. Dengan insop, dengan hati yang insop, hati yang tengah. Tu maksud insop di sini apa? Yakni tidak tidak berpegang di atas satu-satu ibarat jua. Tu maksud insop. Tidak berpegang dengan satu-satu ibarat jua. Hati tengah pagang lah. Jangan tak asup. Jangan asup. Habis dengan hati yang insop, dengan hati yang tengah, tidak cenderung kepada pihak mana-mana. Kita fikir tengok wala hati kita tengah. Janganlah selalu tolak dan juga selalu percaya. Ya wider tu insop tu. Janganlah selalu tolak. Selalu tolak. Jangan selalu tolak. Apa makna? Tulis betul selalu. Yakni ambil akan ibarat yang ambil akan ibarat yang dia suka juga. Tu ambil ibarat yang suka ya. Tolaklah. Jangan selalu tolak. Tak kena kita tu. Tak leh. Jangan selalu tolak. Dan juga selalu percaya. Jangan juga. Dan jangan selalu tolak. Dan jangan juga selalu percaya. Tulis betul selalu percaya. Yakni. Jangan. Jangan berpegang dengan kemasyhuran bagi gurunya masalah. Dengan pegang dengan kemasyhuran gurunya masalah. Itu budia orang masyhur. Bila tu budia kata apa pakai cahaya tu bu. Jangan lagi lagu tengok. Jangan tolak. Jangan selalu cahaya. Sebelum kita faham molek-molek dulu. Tu jangan. Dia hajar cara kita. Hajar cara kita. Tu. Nampak tu dah. Jangan selalu tolak. Jangan selalu ambil cahaya. Sebelum faham dan sebelum berhenti tu. Tu. Tak faham lagi. Tak reti lagi. Tolak dah. Tak faham lagi. Tak reti lagi. Terima dah. Jangan. Jangan. Tu. Tengok orang ni tak faham. Tapi dia pergi tu. Dia macam masyur. Apa pakai pergi teruk tu. Jangan. Tu. Kerana orang kita ni walaupun lain pada Rasulullah, tak masuk. Tak masuk. Kita pelagor malak. Kita lepas tu pelagor pun kena rak dengan guru. Buat so tengok video, tengok pula lagu mana saya pakai lagu ni. Syekh masalah. Untuk apa maksud lagu ni? Betul tak dengan murak? Beda. Selalu percaya sebelum faham akan ibarat tu dan sebelum berhenti. Atau tafsir lah kau tu. Sebelum faham dan sebelum berhenti. Bukan dia. Kerana Tuhan beri kepada kita nikmat akal tu ialah setengah daripada perkara yang amat besar. Yang tak patut kita guna dengan dia pada perkara yang berharga murah. Jua. Dan juga Allah beri menai nafsu daripada dia. Maka jadi sia-sialah nikmat akal yang berharga mahal itu. Maka jadilah bermaknanya kita tolak perkara yang baik tak beri jaga kita dan kita helak beri nafsu dan syaitan-syaitan menjahannamkan kita kepada bersama-samanya. Kira lain dengan aku. Alhamdulillah. Dah tak? Apa dah tu? Dah. Kerana kali lagi. Kerana ni apa ni ilat mana ni? Tu. Jangan ilat pada jangan selalu tolak dan selalu percaya. Insop molek, jangan selalu tolak. Jangan selalu percaya sebelum faham dan reti tu. Sebab apa jangan selalu tolak dan selalu percaya tu? Kerana Tuhan beri kepada kita ni nikmat akal ke? Nikmat yang ialah akal ni idafat limbayan aku panggil. Akal tu nikmat dah lah. Tuhan beri kepada kita nikmat akal. nikmat yang ialah akan saat ni tu. Akan tu satu nikmat besar tu. Bukan nikmat besar sekali pula daripada nikmat-nikmat yang lah. Tu nikmat OIC ni lah. Tu. Sebab ada akal tu boleh jaga agama, akal boleh jaga harta, akal tu boleh boleh jagakan badan nyawa. Tu. Akal ni usah sekali lah. Beri kepada kita nikmat akal tu. Hei, nak beli akal 1 juta, jual tak? 10 juta hawi. 20 juta. Sama bayar-bayar. Mek tanah tanah kawai semua ni, rumah-rumah kawai demo, kawai demo nak akal demo ya. Jual tak? Tak jual. Tak jual. 50 juta. 1,000, 1 juta-juta. Tak jual lagi. Kenapa jual? Tak saya jual. Sebab apa? Sebab orang dia tak ada akal, sekok pun tak laku. Orang gila, ini mana ubi kita free. Jadi sekitar sekok free, bapak tak main. Rumah kita ada banyak. Oh, peling-peling, main. Bila yang mahu tu. Bila yang mahu buat kakak kita. Dia tak jadi, dia tak ada yang kerja. Sebab tu, tak main free, bapak tak main. Dia gila. Duty situ kata akal ni, ni amat besar. Tewi kita dah. Ni duk kacau, duk kacau, duk ikut akal lagi. Tewi malak-malak dah, duk. Duk kaca, duk witupu akar tu pak. Gelah duk nyolak duk kaca tu. Katok pecah. Kaca telai lah. Kawan ni akar malak ni, kawan nak kena akar sikit. Baik dah makan, duk minum, duk telai tu gitu dah. Lepeling. Sebab tu setiap islah tu dah, yo wak kot ni badai dah. Cara yang paling berkesan sekali untuk orang Islam tak masuk agama dia, kena akal ya cukup. Dia tak ada akal dah, Tuhan pun tak kenal, Rasul pun tak kenal, semaya bel pun tak fikir dah. Dah itu, maksud tu, masuk akal dia. Awi pun nak akal dia. Alhamdulillah ni tarik lah. Kalau itu kerana Tuhan beri kita ni, nikmat akal tu dah. Alhamdulillah ni ada akal. Iyalah, akal ni, nikmat akal ni, setengah daripada perkara yang amat besar. Perkara yang amat besar, yang sangat besar. Akal yang, nikmat yang amat besar. Yang tak patut kita, tak so patut bagi kita ni, guna dengan dia, dengan nikmat akal tu, guna pakai pada perkara yang berharga murah. Jua. Apa bagi harga murah? Guna akal pada barang yang berharga murah. Apa? Maksud dengan barang yang berharga murah yakni tulis situ. Yakni guna akal pada berfikir perkara-perkara dunia. Fikir pada perkara-perkara dunia. Tidak berfikir pada akhirat. Dan berfikir pada masalah-masalah agama. Dah habis itu. Fikir nak cari makan darah ya. Akal ya tidik-tidik tu kira nak menipu orang. Pagi pagi lagi nak menega dia nak menipu si mana orang. Kira tu. Akal tidik tu tidik tapi. Tapi. Duk guna akal hak tu hewi tu. Pada barang hak agak murah. Murah no mahal ni kalau fikir sosok berjuta boleh. Murah di sisi agama. Ya Allah Ta'ala. Kau yang dia dia saya. Guna lek harga murah. Fikir ni, fikir ibarat ulama ni, akal tu bijak sangat kau fikir ni. Fikir sifat ni. Fikir wujud istilah jawab ni. Dia benda hak berharga mahal. Tapi dah tak patut kita guna mik ni mahal besar-besar tadi tu gi pakai harga murah. Jual. Bukan tak pakai belah harga murah tu, tapi gi pakai barang harga murah jual tu tak patut. Tak. Bukan kata tak boleh pakar, fikir bak dunia. Fikir lagi tapi duk fikir bak dunia je tu tak patut. Faham tak? Ha tu, berharga murah je. Dan juga jadi dan tak patut juga. Dan juga jadi dan tak patut juga. Helak. Gerti helak lah. Helak tu apa? Helak je. Helak gitu. Apa helak? Biar lepas. Ha, biarkan. Dah. Dan juga tak patut juga helak. Biar lepas beri menang nafsu daripada dia, daripada akal. Ni makan hal itu. Tak patutlah helak lepas beri menang nafsu tu menang daripada akal. Nafsu tu menang pada akal. Atuk. Tu. Kau nak dah. Nafsu ni lapar, gerak ni lapar, dia mahu minum, kita masuk lapar. Akal tu, oh, tak boleh dia makan tadi, pening gitu. Ah, itu dah, maya pun tak boleh, dosa tambah so lagi dah. Maya tak boleh. Nafsu kata minum. Sekali ni, yo. Sekali ni, tak boleh. Tak apa, tak dekat lagi, tak deh, tak dekat. Eh, kalau buat telan ni, sekejap lagi ni. Lekat lagi, dosa so dah. Nafsu dengan akal dia berlawan. Okay. Dia fikir. Lepam. Tak apa. Ha? Kerok kali tu. Menek nafsu di atas. Akal. Janganlah. Ada akal dah. Ha, gitu. Kata tak patut kita helak dulu. Nafsu tu dah apa. Kita main mesin pun akal. Ada belakang dah. Aku main nak pergi. Yo. Tua teka duk tidur. Duk selimut tu dah. Pagi-pagi. Subuh. Selimut orang duk mengaji kita tak mengaji tu. Akal je ada. Eh tak kena ni buat ni ni. Tak kena ni mai duk lagu ni. Eh orang tua duk ngejol teh ni. Tengok cong ni duk hujan pula semua. Seminggu dah tak ada beti-beti lagi. Motor pun tak leh ni. Ah sekejap. Duk mikir. Yang otak je ada akal je mikir. Tapi nafsu pun duk sedar tu. Lidung ha, kali mungkin ada semua musim sejuk ni. Lepas ni musim panas pula tidur. Lepas tu musim panas jalan pula. Jalan dia bukan kata ada semua musim sejuk. Kita tak boleh jalan lah. Jalan musim panas ni ke. Dia kira tu yang nafsu ya. Kita duduk berlawan asur dengan akal tu. Maka musim ni kata jangan ya lah. Tak patut kita guna akal tu. Biar Allah, biar nafsu tu menaik atas akal gitu. Menaik nafsu semata. Tak ada ngaji semata-mata. Mari duk ingat mikir. Itu 2,000, 3,000, 4,000 ni sebulan. 4,000 5,000, 4,000 orang tua ni jauhi 4,000 nak ayak. 4,000 jauhi kita tu. Kerana duk fikir dah flat dah. 4,000, siapa bulan 4,000. 4,000 tak pasal kurang. Bukan kata bulan ni 3,800 lah. Bulan ni 3,700 lah. So lagi 3,500 dah. Dah 4,000 mata. Cuba kita kira tengok. Adakah orang tua kita boleh 4,000 tu tetap tiap-tiap bulan? Mestinya tak tetap. Kadang-kadang bulan ni dia boleh 3,000 lapar lah. Untuk kita. Tapi kerana siapa juga 4,000? Kerana 200 tu himuh ia dah. 200 tu sepatutnya dia kena ambil guna beli hiyak untuk dia makan waksud pagi ni. Tapi ingat tak dia tak cukup lagi duit nak hantar anak tu. Belajar ikan-ikan kering ni. Beli ikan kering. Nak ambil 200 tu dia cukup 4,000. Kita 4,000. Kung 2 lah ni. Kung 2 atau kung 2. Barang apa pun kung 2. Dia sedap beli lah ni. Kung 2. Tak ingat tak itu pun duk kung apa tu. Akal yang fikir tu. Tapi nafsu tu ada juga tu. Haa tu malah kita gini. Tu. Kadang-kadang makan sedap-sedap tu sedap pot sangat. Malu pada dia nyanyi orang tua. Kita tengok. Kita tengok kita dulu muka pot. Itu orang tua tu dah sebulan tak tepuh lagi. Daging. Tepuh lagi. Haa ada-ada. Jauh nak biar nak. Cukup tak boleh. Dia kira. Cabut ya. Cabut ada-ada tu. Cuan ni hujan pula. Itu akal tu dah. Allah beri menai nafsu daripada dia. Maka jadi sia-sialah ni'mat akal yang berharga maha tu. Jadi sia-sialah. Tak berguna lah. Ni'mat akal yang berharga maha. ambil je pakai harga murah. Tu. Abih. Mutu harga mahal, kupa, wak naik, wak itu, wak itu, wak naik bukit. Ha, tu masalah. Baik. Yalah. Ha, tu habis. Sia-sialah harga mahal tu. Maka jadilah bermaknanya tak rojak nyo cecek ya. Maka jadilah bermaknanya nyo tu bahasa nyo kota gitu yalah. Eh. Maka jadilah bermaknanya, jadilah maknanya. Betullah. Eh. Maka jadilah apa? Muluk gi dulu mata di mana kan. Maka jadilah bermaknanya kita ni tolak perkara yang baik. Apa perkara yang baik? Akal. Tolak perkara yang baik tak beri jaga kita. Tak tolak benda baik tak beri jaga kita. Benda tu nak jaga kita, akal jaga kita, tiba-tiba kita tolak tak suruh jaga kita. Dan kita helak, lepas, biat, beri nafsu kita tu. Dan syaitan-syaitan tu. Dia pakat nafsu dua ni. Biarkan helak dan lepas nafsu-nafsu dan syaitan-syaitan menjahannamkan, membinasakan kita. Membinasakan kita. Menjahannamkan kita. Menjahannamkan kita. Tani kat kecek mana dah. Nak menjahannam kan kita. Tapi kat Malaysia kecek. Kat Kedah mana. Kat Mahi tak ada menjahannam. Tak ada mana kat lah. Untuk lepas lah kan menjahannam. Tapi orang tua-tua juga kecek tu. Jahannam tu asal neraka tu. Asal neraka. Tapi kecek menjahannamkan tu. Soal termuk binasa bila kita punah. Tu. Menjahannamkan kita. Oh, dah lock with nafsu. Tu setel. Tidak atuk. Hanying banyak, hanying bekan je luar. Tapi pagar kemah lah dah. Pitu pagar kemah lah. Duk web itu. Pitu tu nak jaga hanying tak sering masuk ketik kita. Masuk kikir kita. Where? Eh, jadi bodoh dah. Kira dah. Pekar dah ada lah dah. Kawan ni nak tolong jaga. Tiba-tiba helok. Wihok ni masuk ke nak. Masalah kepada menjahannam kepada bersama-samanya bersama syaitan hak itu nafsu hak itu nafsu dan syaitan duk menjahannam membinasakan kita kepada bersama jadi kepada tempat yang bersama-samanya nak hidup sekali dengan dia mana kepada bersama-samanya badah kepada ke dalam neraka lain neraka nak lepas neraka sekali dengan dia tu. Allah na'udzubillah min zalik. Na'udzubillahi min zalika. Ha tu kami minta berlindung dengan Allah Taala, minta berlindung daripada dimakan itu. Zalika zalikan an al-mazkur. Al-mazkur. Ha apa? Zalika zalikan an al-mazkur min minan min minal ifsad wan nar. Ha apa? Apa? Minta berlindung daripada dimakan itu. Ha tu ada dulu pun kita dah. Nampak tak? Masa boleh tu. Kita sambung semula. Ha ni nak masuk dah ni. Hukum akal lah ni. Tiga bagai. Ketahuilah kamu bahawasanya hukum-hukum akal itu ialah tiga bagai. Tiga bagai. Kau lihat dah spacingnya. Ini ramu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ni aku apa? Jomel. Suah kali. Yang suah kali. Nah, suah kali nak tak bintang dah nak banyak. Kali nak. Ini tuan nak. Suah kali ni kita masa nak boleh. Padahal, kok kita mama ya sepakat ke mana masa. Tak tepat tu apa. Mama tanya kali lah. Ya tepat tu, kira tak nak mek. Tepat tak baca hukma tu. Tak nak. Teluh tak hukma. Hukma mesti buat tu. Bobok, ha? Ade. Mana? Small itu kak. Kalau orang skodaming tu tak kali. Tak kalau orang skodaming lah. Tak skodamoh ni ngaji moh tu tak kali. Tak dah. Tak leh duk. Duduk kat tangan pula apa ya? Duduk kat tangan tu pula. Di sini. Bapak dekat kat ni atas di sini ke tak ah? Ha tu. Ada bapak lek nama tak molek nung atik. Ha gitu. Pengen jadi produk enjin sedap lagi lah kau cari hal. Demo tu. Kamu sah atau kali lu kena mik mono ni malas sebab takut pok masyah kau nak kali yang. Nanya kau pok masyah hari ya. Masyah hari. Jadi jauh sini buat dek nung gitu. Kalau masyah. Aku kali aku sah atau kali ya betul. Eh, buat lana ya putus sel. Afi.